maafkan silakan, saya. Silakan tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ridha dan seluruh saudara-saudariku yang berada di Amerika secara umum ataupun yang khususnya tergabung dengan ta'lim kita di kesempatan saat ini. Saya mungkin menyebut saat ini karena lebih universal. Ya, karena di sini mungkin pagi, di sana ada yang malam, ada yang sore. Baik, saya ingin mengawali dengan menyampaikan tiga hal yang paling utama dulu sebagai manhaj atau metodologi Al-Quranul Karim dalam memperkenalkan setiap dakwah dan ta'lim. Yang pertama, saya menyayangi Anda semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demikian Al-Quran memberikan pesan kepada kita untuk menyampaikan risalah dakwah di penuh kasih sayang. Ini yang menjadikan Rasulullah SAW diberikan bekal pertama, disebutkan di Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-107. Allah menyampaikan وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan tidaklah kami utus engkau Muhammad SAW kecuali tugasmu dalam berdakwah itu untuk membawa kasih, untuk membawa sayang. Dan dengan rasa sayang itulah kemudian teman-teman sekalian, dakwah bisa disampaikan dengan sepenuh jiwa, dakwah bisa disampaikan dengan sepenuh hati, ya, dakwah bisa disampaikan dengan tulus. Karena itulah Rasulullah SAW hingga disifati oleh Allah SWT di Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat yang ke-128, dua ayat terakhir, Allah menyampaikan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, sungguh telah hadir di antaramu, telah datang kepadamu seorang rasul yang datang berdakwah dengan begitu kasih sayang, begitu peduli, sampai ia merasakan rasa sulit yang kau alami, rasa sakit yang kau rasakan, dan sungguh ia memiliki rasa kasih yang dalam terhadap orang-orang yang beriman. Untuk itu izinkan saya menyampaikan kepada teman-teman semua, walaupun kita tidak berada dalam satu tempat yang sama, namun insya Allah dalam keadaan yang serupa, saya menyayangi Anda semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan rasa sayang ini saya bisa memberikan apa yang Allah titipkan kepada saya dalam kesempatan saat ini untuk berbagi sepenuhnya. Ini bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, izinkan saya dalam kesempatan yang sangat baik ini untuk bisa menyampaikan permohonan maaf. Di kesempatan yang lalu, saya tidak bisa hadir bersama teman-teman sekalian dalam Muktamar Imsah yang diadakan di kesempatan yang lalu. Sungguh kita telah berencana dengan sebaik-baiknya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya punya pilihan yang paling baik, dan saya punya keyakinan kuat bahwa dalam episode yang lalu, Allah ingin menghadirkan makna, manfaat dan kemuliaan dari surah Al-Baqarah ayat 216 itu. Ketika Allah berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, wa 'asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Ya'lamu wa antum la ta'lamun." Diwajibkan bagi kalian, kata Allah, untuk merasakan perasaan-perasaan yang sudah biasa enggak ada. Jadi, kita tidak menyukai sesuatu, namun ternyata Allah punya rencana yang lebih baik untuk kita. Boleh jadi kita menambahkan satu hal yang sangat kita inginkan, boleh jadi di balik itu ada sesuatu yang mungkin kurang banyak bermanfaat untuk kita. Bukan sekedar urusan dunia. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ada rencana-rencana besar di masa depan, kata Allah, yang kita tidak tahu, yang hanya Allah yang memahami saja. Saya baru memahami itu semua ketika setelah muktamar itu selesai dan kita menerima banyak informasi, betapa saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang ingin Allah limpahkan kepada teman-teman semua dengan semua perjuangan yang telah dilalui pada muktamar kemarin adalah pahala yang begitu melimpah yang tidak dikurangi dengan hal-hal lain yang bisa mengurangi nilai pahala yang dimaksudkan. Itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ya, nomor hadis 223, rawinya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi menyampaikan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan, walaupun ia berliku, tidak mudah, sulitnya luar biasa, namun ia tempuh untuk niat benar-benar belajar. Bukan niat karena ustadznya, bukan niat karena keadaannya, tapi memang dia ingin belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari semua perjuangan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya sebagai bekal untuk meringankan ia ke surga. Saya punya keyakinan kuat bahwa yang diinginkan oleh Allah adalah memberikan pahala melimpah kepada Anda dibandingkan dengan hanya sekedar datangnya seorang Adi Hidayat. Dan Alhamdulillah, apa yang teman-teman harapkan kemarin bisa, kita berjumpa, sekarang kita bisa hadir, dan teknologi bisa memudahkan pertemuan kita pada saat ini. Diizinkan saya yang kedua untuk bisa memberikan gambaran kepada teman-teman. Pertama, semoga kiranya teman-teman bisa memberikan kelapangan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penilaian sesuai dengan niat yang telah disampaikan dalam hati kita, seperti disampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama, riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi menyampaikan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sungguh semua perbuatan kita kembali kepada niatnya, dan dengan niat itulah kemudian pahala dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, saya meminta pada kita semua, baik saya ataupun teman-teman, untuk bisa fokus dalam kesempatan barangkali yang tidak banyak ini, dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan fokus ini adalah bagian dari sunnah, ya, yang sangat ditekankan dalam Al-Quran di surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Ya Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din." Allah tidaklah sementara orang-orang beriman mesti pergi berjuang semuanya. Ya, mesti ada di antara mereka yang perjuangannya disalurkan melalui pembelajaran, fokus untuk belajar nilai-nilai agama, tuntunan-tuntunan syariat. Dan yang paling menarik, ketika menyebutkan belajar agama, Allah menggunakan kalimat fiqh di sini, yang berarti paham, berarti mengerti. Jadi Allah menginginkan setiap orang Islam itu belajar apapun, ya, khususnya apalagi terkait dengan pelajaran agama itu, mesti sampai ke level pemahaman, ya, level pengertian. Jadi tidak hanya kita tahu, ya, jadi bukan hanya sekedar mengetahui, tapi sampai memahami. Sehingga ketika itu kemudian kita dapatkan, kita bisa praktekkan dalam konteks ibadah ataupun muamalah dengan kekhusyuan dan rasa nikmat dalam penunaiannya. Ya, karena itulah dalam setiap pendidikan ibadah, teman-teman sekalian, saya beri contoh misalnya ibadah salat. Ya, ketika diperintahkan oleh Allah di Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah, dan tunaikan oleh kalian salat, kata Allah. Ya, kemudian bagaimana cara menunaikannya? Kita mesti belajar. Jadi pelajaran itu muncul fiqh. Fiqh disebut dengan paham, mengerti. Jadi kita diminta oleh Al-Qur'an pahami, ya, apa yang akan kau lakukan dalam salat, pelajari sampai mengerti, sampai paham. Sehingga dengan memahami itu, ketika kita menunaikan sholat, maka ada rasa kekhusyuan dalam penunaiannya. Paham apa yang diungkapkan ketika rukuk, mengerti apa yang dibacakan ketika sujud, paham apa yang disampaikan ketika takbir. Dan pemahaman ini yang membawa kenikmatan dalam penunaian ibadah yang dimaksudkan. Karena itu, semua pelajaran agama dalam Islam itu senantiasa diawali dengan kalimat fiqih sholat, fiqih umrah, fiqih haji, fiqih zakat. Dan menariknya di Quran surah ke-9 At-Taubah ini ayat 122, kata fiqh ini didahului dengan ta yang menunjuk pada kesungguhan, ya, kemudian ditutup dengan tasydid sebelum akhirnya, liya ta'faqahu. Ya, ta menunjuk pada kesungguhan, tasydid menunjuk kepada motivasi yang berlipat karena yang dihadapi tidak mudah. Karena itu seakan Quran ingin mengatakan, setiap kita belajar agama, apapun yang kita pelajari, pasti akan banyak manfaat yang kita dapatkan. Tapi kalau manfaat ini ingin kita raih dengan sempurna, maka yang pertama kita mesti serius fokus untuk mendalaminya, kemudian lipat gandakan motivasi itu, karena mungkin tidak mudah pelajaran yang dimaksudkan, karena akan menghadapi tantangan-tantangan yang tidak biasa. Jadi kalau kita belajar cuma baca Quran saja, setannya tidak ada mungkin, atau sedikit. Ya. Tapi kalau kita baca Quran, nah ini baru 5 menit, 10 menit sudah terasa ngantuknya. Nah, ini yang dimaksudkan. Nah, dari 3 dasar ini, mari kita mulai pelajaran kita, dan mudah-mudahan Allah bisa meridai kita bersama. Saya mohon izin untuk membawakannya dengan lebih santai, dan mudah-mudahan dengan rasa ini kita bisa lebih tenang dalam belajar. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa untuk teman-teman, Mas Ridho, barangkali bisa diwakili. Terdengar jelas suara saya? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Terlalu cepat atau perlu dilambatkan? Enggak, tadi cuma ada technical aja sih, ini spotlight biar Ustaz aja gitu, view-nya jadi kelihatan. Tadi kan kamu belum di, sekarang udah, alhamdulillah. Oke, okay. Saya terlampau cepat atau cukup? Cukup, alhamdulillah. Baik, ayo kita mulai, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, saya mohon izin untuk membatasi uraian kita sesuai dengan referensi utama. ya, dalam sumber keislaman, yaitu di Al-Quran dan hadis, hadis keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian nanti diteruskan penjelasannya oleh para ulama kita. Saya akan batasi di tiga titik ini. Karena itu kita akan mulai dulu tentang rahasia hari terakhir di bulan Ramadan menurut keterangan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa hari-hari terakhir di Ramadan ini menjadi penting untuk kita ulas? Ya, menghadapi setidaknya ada tiga hari ke depan. Mengapa hari-hari penting ini, ya 10 hari terakhir khususnya, ini menjadi spesial? Ya, dalam narasi-narasi Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya nomor hadis 1175. Ya, disebutkan oleh keterangan para sahabat, Imam Muslim menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada huruf kana, ya kana kemudian bersambung dengan orang pada perbuatan, ini menunjuk kebiasaan. Kalau teman-teman baca hadis ada bacaan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menunjuk kebiasaan. Ya, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan. Ya, beliau akan lebih semangat lagi, ya, lebih menyiapkan diri lagi, lebih siap lagi ketika beliau akan menghadapi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, ma la yajtahidu fi ghairihi. Ya, hal yang tidak kami dapati, kata para sahabat, itu selain 10 hari Ramadan. Ya, jadi begitu akan menghadapi 10 hari terakhir Ramadan ini, itu beliau begitu luar biasa persiapannya. Ya, ada lebih serius lagi, lebih meningkat lagi. Bahkan disebutkan dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga Imam Ibnu Majah, disahihkan juga oleh para rawatul hadis, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi sallallahu alaihi wasallam, bima makna itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir, ya yashuddu bi'zarahu, itu mengencangkan ikat pinggangnya. Ya, ini kalau di bahasa orang Arab ini kiasan. Ya, kencangkan ikat pinggang itu menunjukkan keseriusan. Ya, jadi kalau kita di Arab itu ada tradisi ingin mengerjakan sesuatu, semua dipastikan. Kalau semakin serius, itu ikat pinggangnya dikencangkan, bajunya dipakai dengan kuat. Ini menunjukkan apa yang akan dihadapi. Itu begitu penting sehingga butuh persiapan yang sangat, sangat luar biasa. Jadi dari sini, dari narasi-narasi ini, ulama kemudian membuat sebuah perbandingan. Anda bisa bayangkan, seorang Nabi SAW, Rasul yang sangat mulia, kan, disayang oleh Allah. Bahkan, mohon maaf, sebelum beliau wafatnya, itu surah tentang surganya sudah turun. Ya, itu beda dengan Nabi-Nabi yang lain. Nabi Muhammad itu sebelum wafatnya, surah tentang surganya sudah turun, jaminan surganya. Ya, itu di surah Al-Kawthar. Sampai ketika turun, beliau tersenyum. Kan? Bismillahirrahmanirrahim, kata Jibril, inna a'tayna kal-kawthar. Ya, bahkan menggunakan kalimat inna, bukan inni. Ya, na itu li ta'zimin nafsi, menunjuk pada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ta'zimu sya'ni, menunjuk pada keagungan informasi yang disampaikan. Ya, karena itu teman-teman, rumus cepatnya kalau Anda membaca Al-Qur'an misalnya dan menemukan kalimat inna panjang. Ya, inna, ya, saya izin menuliskan untuk memudahkan teman-teman menyimak, ya. Baiklah. Jadi kalimatnya begini. Kalau ada Anda dapatkan, saya bergeser ke sini. Bismillah, ya. Inna seperti ini. Baik, okay. Nah, inna, maka dia punya dua arti. Ini ta'zim. Baik. Ta'zim an-nafsi, yang pertama begini. Yang kedua ta'zim asy-sya'ni. Baik. Ini menunjuk pada keagungan Allah. Maksudnya begini. Saking dahsyatnya informasi yang disampaikan, itu Allah Subhanahu wa taala bahkan langsung bersumpah memberikan keterangan dengan keagungan zatnya. Ya, jadi Allah kalau sudah menunjuk alam saja sudah agung, sudah mega. Allah bersumpah dengan waktu wal fajr wal duha, itu sudah tinggi nilainya. Nah, ini Allah langsung bersumpah dengan dirinya, dengan keagungannya. Ya. Apa yang terjadi di sini? Nah, di sini menunjukkan ta'zimu sya'ni, ada sesuatu informasi yang sangat penting, sangat agung, ya, sangat besar. Karena itu kalau Anda membaca Al-Qur'an misalnya dan menemukan informasi-informasi dibuka dengan kalimat inna, ya, maka rumus singkatnya di sini Anda akan mendapati sebuah informasi yang sangat luar biasa penting yang nilai pahala atau keagungannya tidak sama dengan yang biasa. Ya, seperti malam Al-Qadar misalnya. Ya, malam Al-Qadar di Ramadan itu diungkapkan dengan kalimat, jadi Al-Quran turun surah khusus disebut dengan Al-Qadar, dibuka dengan kalimat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baik, maka demikian ketika Rasulullah SAW, seorang rasul yang sangat mulia, ya turun surah surganya dibuka dengan ta'zimun nafsi ta'zimu sya'ni, inna a'tayna kal kautsar. Ya sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi keagunganku kata Allah dan demi dahsyatnya apa yang aku berikan kepadamu, ya kami telah siapkan untukmu al-kautsar, semua kenikmatan yang paling banyak di surga. Ya, jadi saya mau bandingkan begini, kata para ulama, ini seorang rasul yang sangat mulia, sangat dicintai Allah, akhlaknya dipuji dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim di surah Al-Qalam itu, kemudian dapat jaminan surga sebelum wafatnya dengan level yang paling bagus, kenikmatan yang paling banyak. Sampai di surat Ad-Duha disebutkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan Allah akan berikan kepadamu semua kenikmatan sampai engkau bilang aku puas ya Allah. Padahal kaidah nikmat kan orang enggak pernah merasa puas kan? Kaidah nikmat, ya kan? Dikasih sepeda pengen motor, ya kan? Dikasih nikmat motor pengen mobil, ya kan? Dikasih nikmat mobil pengen ya, kereta, padahal bagasi enggak punya, ya kan? Baik, itu kaidah nikmat, orang umumnya enggak puas, tapi Nabi spesial. Kata Allah, aku akan berikan padamu Muhammad SAW kenikmatan semua di surga sampai engkau bilang aku puas ya Allah. Ya. Nah, level ini saja, Nabi yang sangat mulia dengan segala keagungannya yang disebutkan tuntas dalam Al-Quran, itu masih serius menghadapi 10 hari terakhir. Ya, hari-hari terakhir Ramadan. Dan disebutkan dalam hadis yang tadi kita telah sampaikan bersama, itu beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Menunjukkan begitu semangatnya. Sampai-sampai kalau kita teruskan hadisnya, maka disebutkan di situ ahya lailahu, beliau langsung menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Jadi beliau enggak ingin ya, kalau enggak ada yang penting, kata para ulama, baik, kalau enggak ada yang penting di hari-hari itu, mustahil beliau menyiapkan dirinya dan membawa serta keluarganya. Tuh, teman-teman, ini manhaj yang kedua tuh, ya. Jadi kalau mau soleh, jangan soleh sendirian. Di rumah Anda ada istri, ada anak-anak. Apa hanya Anda yang ingin ke surga sendirian? Ya? Baik, nah, ini sangat menarik. Baik, kita kembalikan lagi. Jadi kenapa bahasan kita menjadi penting? Sekarang di Indonesia sudah masuk hari ke-17 di bulan Ramadan. Kita ada setidaknya 3 hari persiapan menuju 10 hari terakhir ya, di bulan Ramadan. Di Amerika barangkali sebagian wilayah bisa berbeda, sebagian wilayah bisa sama. Tapi poinnya ada detik-detik yang sangat menentukan. Masa-masa yang singkat menuju fase ini harus butuh persiapan setidaknya dari mulai saat ini. Nah, kalau kita sudah memahami bagian pertama ini, kita akan masuk pada step berikutnya yang sesuatu yang lebih utama lagi. Saya ingin cek dulu sebentar, teman-teman, khususnya diwakili Mas Ridho barangkali di sini, karena di sini yang bisa memberikan tanggapan, teman-teman unmute semua, nanti mungkin di sesi tanya jawab. Bisa dipahami penjelasan saya bagian pertama? Alhamdulillah, bisa. Baik ya. Jadi bagian pertama kita sudah selesaikan. Ya, mengapa kemudian pembahasan tentang akhir-akhir Ramadan menjadi penting untuk kita uraikan tuntas. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Ada apa di hari-hari terakhir Ramadan ini? Ada keistimewaan apa? Ya. Yang disiapkan, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu pun penuturnya Rasulullah pun mesti memberikan contoh dengan kesiapan yang utama. Ada apa gitu? Ya. Baik. Kita meyakini dan narasi Al-Qur'an serta hadis memberikan gambaran semua hari Ramadan itu istimewa. Dari awal sampai akhir. Ya, 10 hari pertama istimewa. 10 hari kedua istimewa. Tapi yang terakhir ini agak berbeda, ini spesial. Nah, ada apa turunan-turunannya? Mari kita turunkan dulu beberapa bagian yang bisa kita jelaskan. Satu, keistimewaan 10 hari akhir di bulan Ramadan ini, secara singkat ia bisa menjadi penanda. Ya, saya ulang, secara singkat ia bisa menjadi penanda kekuatan seorang yang tengah berpuasa dari sudut imannya, ya, atau secara singkatnya bisa menjadi penanda kekuatan iman orang yang berpuasa, sekaligus tanda penerimaan puasa atau keberhasilan puasa yang telah dilalui selama 20 hari kebelakang. Ya, di kita puasa dari hari pertama sampai hari ke-20. Bagaimana cirinya, ya kan? Bahwa puasa kita ini bisa berhasil mendapat penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah terima ini penting, teman-teman, ya. Kaidah penerimaan ini penting karena saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita kan enggak tahu deh. Dari sekian amal yang kita kumpulkan itu, dari sekian sholat yang kita tunaikan, berapa yang Allah terima? Ya, dari sekian baca Quran yang kita bacakan, berapa yang Allah terima? Kaidah diterima ini sangat penting. Bahkan sampai Nabi pun itu setiap selesai sholat, disebutkan di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 925, itu sampai bermohon kepada Allah supaya amalnya diterima. Ya. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, mohon anugerahkan padaku, aku minta ilmu yang bermanfaat, rizki yang berkah, dan mohon terima amalku. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, selesai membangun Ka'bah, itu belum tahu. Ya, ketika beliau meninggikan Ka'bah yang hancur atasnya di masa Nabi Nuh itu, saat banjir besar, itu begitu selesai meninggikan, beliau enggak tahu diterima enggak. Gitu. Kemudian berdoa. Ya, doanya diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 127, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas-samiul 'alim. Kata beliau berdua, ya Allah, mohon terima amalan kami. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui kesungguhan kami dalam beramal, ya Allah. Maka demi Zat-Mu yang Maha mendengar keadaan kami dan mengetahui kesungguhan kami dalam ibadah membangun meninggikan Ka'bah ini, mohon terima amalan. Entah siapa kita dibandingkan Nabi Ibrahim yang Khalilullah, ya? Yang Ismail, Abul Anbiya, termasuk kakek moyang Nabi Muhammad SAW. Siapa kita dibanding Rasulullah? Dan dari mana kita tahu bahwa puasa kita sampai hari ke-17 ini pun diterima oleh Allah? Maka salah satunya, indikatornya, itu bisa terlihat pertama ketika akan masuk ke sini. 10 hari terakhir. Ya. Biasanya begini. Biasanya, ulama mengilustrasikan dengan membuat lintasan. Ya, dalam perlombaan seperti misalnya balap mobil kan, atau motor ada lap kan, ya, atau berlari misalnya maraton deh. Biasanya kan kalau lap-lap terakhir itu orang makin kencang kan? Ya? Makin serius, makin sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia kumpulkan bekal di awal-awal untuk menjemput sesuatu yang penting di akhir. Nah, perlu kita garis bawahi, di dalam Al-Qur'an penanda kesungguhan seseorang untuk beramal soleh itu iman. Ini di penanda kesungguhan seseorang, ya, ditunjukkannya seseorang itu kuat amalannya, bagus amalnya, banyak amal solehnya, itu iman. Ya, karena itu kalimat iman dalam Al-Quran itu seringkali disandingkan dengan amal soleh. Ya, seperti surah 103 misalnya. Ya. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu iman. Ya. Kemudian wa'amilus salihat. Ya, disandingkan dengan amal soleh. Kan baik-baik rumusnya? Iman bersanding dengan amal saleh. Baik, bahkan dalam ayat puasa, di Quran surah kedua Al-Baqarah, di ayat 183, kalimat puasa, kewajiban puasa, itu bentuk amal saleh. Turunannya nanti ada salat, Al-Baqarah misalnya ayat ke-3, ada puasa, Al-Baqarah ayat 183 ke sini. Ya, kalimat kewajiban puasa, kutiba alaikumusiyam, bukankah dibuka juga dengan kalimat iman? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei, semua orang-orang beriman. Baru muncul perintah. Ya, kutiba alaikumus. Ya. Kalau rumus persamaan ini dibalik, ya, artinya, ketika ada orang-orang banyak meningkatkan amal solehnya, ini ditingkatkan, ini menunjukkan kadar iman yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rumus ini temukan di hadis Nabi, dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya, Sahih Al-Bukhari, ya, di pembahasan yang kedua, Kitabul Iman. Baik, bab pembahasan tentang iman. Di situ beliau mengutip kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yantaq. Iman itu bisa kelihatan kuat, bisa juga nampak turun melemah. Yazidu bitta'ah. Dia bisa naik meningkat dengan mengerjakan ketaatan dalam bentuk amal saleh. Ini rumusnya. Jadi kata Nabi, kalau seseorang amal saleh itu meningkat, semakin kuat, semakin serius, ini tandanya imannya sedang kuat. Nah, Anda jangankan sholat fardu, sunnah misalnya dikejar-kejar, belum waktunya sudah direncanakan. Ini menunjukkan iman kuat. Nah, sebaliknya, kalau ada orang mulai merasa biasa saja, standar, kan? Ya, waktu sholat, adzan baru siap-siap, kan? hari-hari puasa sama saja, jalani aja, yang penting puasa. Hari 17 sama dengan 16, hari 16 sama dengan 15, hari 20 sama 19, hari 21 sama dengan sebelumnya. Standar sampai akhir, itu menunjukkan imannya standar. Ya, biasa. Tapi kalau sudah mulai bergeser nih, ya, awas hati-hati. Awas, mulai menurun. Jadi ternyata bukan ilmu saja yang menurun. Al-ilmu nurun, ilmunya nurun. Al-imanu nurun, iman mulai nurun nih. Mulai lemah. Apa di antara tandanya? Sudah malas nih dengan puasa. Ya, baru sahur udah lihat kapan buka. Udah persiapan mau ke lebaran aja. Jadi gak ada hasrat untuk menunaikan puasanya. Itikaf, sudah gak ada selera. Biasa saja gitu. Ya, nah, ini menunjukkan ada kelemahan dalam imannya. Karena itu, ini keistimewaan 10 hari terakhir ditandai oleh para ulama merujuk pada keterangan-keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. 10 hari terakhir itu adalah indikator, tingkat, ya, ukuran diterimanya amal seseorang sebelumnya karena menunjukkan kesungguhan atau keseriusannya, ya, sekaligus, awas hati-hati, sekaligus menunjukkan tingkat kekuatan iman orang yang berpuasa. Dasarnya tadi kembali ke sini. Karena itu, rumusnya bagaimana? Rumusnya jangan dihukumi dulu yang belum terjadi. Jadi kalau yang belum terjadi itu jangan dibawa hukum, keliru. Yang belum terjadi itu, kalau kita sampai ke sana, disiapkan dengan persiapan maksimal untuk membuktikan kepada Allah, ya Allah, saya ingin buktikan iman saya kuat nih Allah. Saya ingin berusaha supaya amal saya diterima. Itu yang dicontohkan Nabi tadi, di hadis yang saya uraikan. Jadi beliau sendiri ingin membuktikan kepada Allah, imannya itu lebih kuat dari sebelumnya. Beliau ingin buktikan bahwa puasa-puasa kemarin beliau sungguh-sungguh. Karena itu mumpung masih hari ke-17, ya jangan kita nilai, aduh saya kayaknya gagal nih. Aduh, saya kayaknya kurang nih. Tidak, tidak. Cara berpikirnya, kita buktikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, saya ingin berhasil puasanya nih. Saya ingin kuat imannya nih. Saya ingin diterima puasa saya yang sebelum-sebelumnya. Maka, jelang ke 10 hari terakhir, kita nanti harus punya persiapan-persiapan. Nanti di bagian ketiga kita bahas. Persiapan apa yang bisa mencharge iman kita di hari-hari sebelum 10 hari terakhir, sehingga punya motivasi kuat untuk menunaikan ibadah maksimal di 10 hari terakhir. Ini satu, oke. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Dua, ya. Ada apa di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Nah, yang kedua, ini keterangan umum yang disampaikan oleh para ulama kita merujuk pada keterangan-keterangan yang utama, ya, yang paling menjadi rujukan bagi orang-orang Islam, yaitu dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan-keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa itu? Ya, ada peluang untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih besar yang tidak didapatkan, teman-teman sekalian, di hari-hari di luar Ramadan. Khususnya di waktu malamnya. Ya, di waktu malam. Malam. Saya mohon izin, tidak bermaksud mengajari, tapi hanya berbagi saja, ya, tentang pengertian dalam narasi Al-Quran dan dikuatkan nanti dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Malam itu bahasa Arabnya lail. Lail. Ya, lail. Karena itu di Al-Quran ada surat al-lail, ya, surat malam kan? Baik, jamaknya layali. Ya, walaili idza yausha. Malam. Jamaknya layali, ya, turunannya bisa laili, lili, lela, leli, nah itu malam. Ya, kalau ada yang ikut dengan kita ibu leli, nah itu ibu malam-malam. Baik, kalau ada yang spesial di waktu itu, ya ada yang istimewa, maka rumusnya salah satunya di bahasa Arab diberikan sifat keistimewaannya, tambahkan tak di ujungnya, tak marbutah. Ya, jadi yang tadinya lail, ya, rubah kalimatnya, lailnya tambah tak di ujungnya, jadi lailah, gini, lailah. Jadi kalau ada kalimat lailah, ya lailah, itu beda dengan lail, tidak sama. Ya, karena di sini ada taknya, tak ini yang menunjuk satu keistimewaan, ini, yang tidak ditemukan di malam-malam biasa. Spesial, di Ramadan, ada malam yang tidak disebutkan oleh Allah dengan kalimat lail, seperti yang lainnya. Tapi langsung diungkapkan dengan kalimat lailah. Bahkan dahsyatnya di lailah ini disandingkan dengan kadar manusia. Semua ketetapan-ketetapan kehidupan yang telah ditetapkan di lauh mahfud sebelum kita terjak tentang kita terlahir, tentang aktivitas di mana, Anda di Amerika, apakah nanti kembali ke Indonesia, kemudian hidup di mana, wafat di mana, sampai kembali kepada Allah, yang di situ kemudian kita hidup sekarang untuk berikhtiar, mewujudkan semua apa yang tertulis itu. Itu disebut dengan qadar namanya. Qadar. Nah, makin dahsyatnya ini, Lailatul Qadar, itu hingga Allah menurunkan satu surah khusus, disebut dengan namanya Al-Qadar. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Masya Allah. Kembali ke inna tadi. Sungguh kami dengan keagunganku, kata Allah, akan turunkan informasi yang dahsyat. Apa di antara yang dahsyat itu? Anzalnahu, kami turunkan Al-Quran itu lailatul qadar. Fi lailatul qadar. Pada malam yang sangat istimewa, malam yang sangat menentukan. Kapan terjadi malam Al-Qadar ini? Apa keistimewaannya? Banyak riwayat menyebutkan di hadis-hadis, khususnya bab di hadis Muslim, ya, ada ditemukan bahwa beberapa riwayat Nabi menyampaikan, umumnya, secara umum, malam Al-Qadar itu sering dipersepsikan lewat narasi-narasi yang disampaikan Nabi itu di 10 hari terakhir di malam-malam Ramadan. 10 hari terakhir. Ya, walaupun ya sebagian ulama berpendapat ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa muncul di malam pertama, muncul di malam kedua atau di pertengahan, dirahasiakan supaya kita serius untuk menjemput setiap malamnya. Hanya kemungkinan besar kebanyakan munculnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan berdasarkan keterangan-keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Anda bisa dapatkan ketika hadir malam ini? Kata Al-Qur'an, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Pada malam ini, jika Anda bisa beramal satu aja, Al-Quran misalnya, ya, sholat, cuma 2 rakaat sekali, dibuka takbir, diakhiri salam. 2 rakaat. Ya. Kemudian Anda baca Quran. Itu pun misalnya baru baca cuma 1 huruf. Ya. Nun, Qaf. Ya. Tiba-tiba ketiduran, ngantuk misalnya. Itu pahalanya, khairum min alfi syahr. Lebih daripada 1000 bulan. Awas, jangan keliru menerjemahkan ya. Jangan keliru menerjemahkan, bukan sama dengan 1000 bulan. Awas, bukan sama. Khair itu lebih baik, lebih dari 1000 bulan. Allahu Akbar. Kalau 1 bulan saja, ya itu bisa kurang lebih hitungannya 82 sampai 85 tahun. Kita ambil standar lah, 83 tahun misalnya. 1000 bulan, ya. Maaf saya koreksi, 1000 bulan ini standar dengan kurang lebih 83 tahun. Kalau kita teruskan, dikalikan dengan standar di Hijriah. Allahu Akbar, artinya, jika ada orang yang baca Quran, nun, 1 huruf, itu nilainya sama dengan 83 tahun baca nun tanpa henti. Nun, nun, nun, nun. Bisa enggak teman-teman tuh? Ini. Ya. Dan saya mengilustrasikan tuh. Membayangkan bagaimana kalau seorang dapat malam itu tuh sedang bertobat. Ya Allah, saya merasa banyak dosa ya Allah. Saya banyak salah ya Allah pada ayah saya, pada ibu saya. Saya belum sempat minta maaf, beliau telah meninggal dunia. Saya tidak tahu bagaimana jalannya untuk memohon maaf. Ya Allah, saya banyak salah ya Allah terhadap anak-anak saya. Karena saya kurang perhatian dengan mereka. Akhirnya mereka kemudian mencari perhatian di luar. Terlihat seperti nakal, padahal tanggung jawab saya sebelumnya yang kurang perhatian. Ya Allah, saya salah dengan teman saya. Saya belum berjumpa dengan dia dan belum minta maaf pada kesalahan saya. Anda kemudian taubat dan tak terasa air mata itu mengalir. Terasa mengalir gitu. Dan turunlah penerimaan Allah pada saat itu. Begitu taubatnya diterima, diuburkan semua dosanya. Lalu Anda beramal satu aja misalnya, la ilaha illallah. Zikir satu aja kalimat. Begitu mengucapkan la ilaha illallah, amalan itu sama dengan 83 tahun. Usia Anda mungkin baru 60 tahun, ya 50 tahun, tapi punya amalan 83 tahun, dan dosa dikosongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang. Paling indah ketika Anda mengucapkan la ilaha illallah, kemudian tibalah waktunya untuk pulang, ketika meninggal dunia itu Anda sudah punya amalan 83 tahun melampaui amalan usia Anda, dan pada saat itu dosa-dosa sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaannya malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, teman-teman sekalian, apa yang menarik pula di malam-malam terakhir di bulan Ramadan, setelah kita dapatkan informasi yang pertama menunjuk pada tingkat keimanan seseorang, ya, kesungguhannya, kemudian juga menunjuk kepada amalan yang sangat dahsyat yang bisa didapatkan di situ. Yang terakhir, Allah akan memberikan kenikmatan. Yang ini bisa dilatih dengan satu amalan. Dan amalan ini memang hanya disiapkan di 10 hari terakhir. Tidak disemukan di 10 malam pertama, tidak juga di malam yang kedua, pertengahan kedua, tapi hanya akan Anda dapatkan di 10 malam terakhir. Amalan ini jika dikerjakan dengan benar, akan menghadirkan kenikmatan dalam kehidupan yang bisa dibawa ke ranah ibadah, ya, juga muamalah. Kalau ibadah hubungan dengan Allah, garisnya vertikal, hablum minallah. Jadi kalau Anda sholat, nanti sholatnya nikmat, gak pernah sama dengan sholat-sholat sebelumnya. Ya, kalau baca Al-Quran itu nikmat, gak pernah sama dengan sebelumnya. Bisa fokus, enak, terarah, gak bisa terganggu gitu kan. Terus kalau berhubungan dengan manusia, lapang. Menghadapi takdir itu enak, lapang. Ngelihat ada pandemi, saya mengamati yang terjadi di Amerika juga, di New York khususnya gitu kan. Bagaimana situasi COVID-19 ini kita hadapi, seperti apa. Namun demikian itu ujian juga untuk keimanan kita, dalam tinjauan spiritual tentunya. Dan orang beriman menghadapi situasi yang membahagiakan ataupun terlihat nampak dalam pandangannya kurang menyenangkan, itu semua situasinya sama. Sampai-sampai ada bab khusus kata para ulama, orang kalau sudah merasakan ketenangan dalam kehidupan, maka terpraktekkan dua sumber keindahan yang mengantarkan setiap hamba ke surga. Apa itu? Syukur, sabar. Di orang masuk surga itu kalau mau cepat, dua. Ya, satu syukur, kedua sabar. Makanya syukur disebut oleh Al-Quran sedikit yang bisa. Wa qalilu min ibadiyas syakura. Sedikit hambaku yang bisa sabar, syukur. Dan sabar, itu kalimat pembuka malaikat menyambut orang masuk surga. Ada di Quran surah ke-13, Ar-Ra'd, ayat 23-24. Ya, jannatu adin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim ya min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Salamun, selamat bagi Anda semua. Ya, bisa masuk surga yang indah ini bima sabartum, karena sabar. Ini cuma ada dua, kalau enggak syukur, sabar. Dan syukur dipraktikkan ketika Allah titipkan nikmat kepada kita dalam bentuk yang bisa kita rasakan dengan kebahagiaan. Sedangkan sabar ketika Allah turunkan nikmat kepada kita dalam bentuk musibah yang kadang-kadang terasa tidak menyenangkan. Sebetulnya dua-duanya itu jalan ke surga. Ya, itu poinnya. Nah, bagaimana untuk bisa mendapatkan kelapangan ini sehingga bisa mempraktikkan syukur dan sabar? Salah satunya ada latihan yang hanya diberikan fokusnya di 10 malam terakhir saja. Dalam bahasa Arab, kalau Anda fokus pada sesuatu yang tak bisa dipalingkan kemanapun, ya, sehingga merasa kayak ada kenikmatan, saking nikmatnya gak bisa fokus. Anda sedang nonton acara begini kan? Terus dipanggil misalnya, Ma, gak jawab. Mama, sebentar. Tapi nengoknya begini, sebentar ya. Itu fokus begini kan? Nah, itu disebut namanya akafa. Ya, ain, kaf, fa. Ain, ya, ain, kafa, begini. Oke? Orangnya disebut akif. Akif, begini. Akif. Baik? Kalau banyak orang, ya, enggak hanya Anda saja. Ya, di rumah ada 5 orang, semuanya fokus, luar biasa, tak terpalingkan, merasa kenikmatan. Jadikan un di ujungnya, akifun. Akifun. Misal, di zaman Nabi Ibrahim, ada orang yang fokus terhadap patung-patung, sembahan berhala. Sampai saking fokusnya dipanggil susah nengok. Diingatkan marah-marah. Gitu kan? Itu ada di Quran Surah ke-21, ayat ke-52. Ya. Ma hadhi tamathilu allati antum laha akifun, kata Ibrahim kepada bapaknya dan kepada kaumnya, masyarakat pada saat itu. Apa sih patung-patung ini sampai kalian begitu fokus? Aku ingatkan enggak nengok-nengok. Aku sampaikan marah-marah, akif itu namanya, ya. Baik. Kalau Anda ingin melatih diri fokus sehingga terhubung hanya dengan Allah, senikmat gitu dan enggak bisa diganggu orang. Ya, saat sedang senang, kita pun nyaman sedekah, nyaman ini, gak ada riang, gak diganggu orang. Sedang sholat enak, nikmat, dicela orang juga, alhamdulillah. Memang setiap manusia punya aib untuk dicela. Perasaan itu muncul saja. Dan terasa damai dalam kehidupan. Nah itu, teman-teman sekalian, sikapnya akif. Akafa. Kalau Anda ingin berlatih untuk mendapatkan itu, maka tambah hamzah di depannya. Ya, hamzah wasal. Di akafa. Aku sebentar ini. Ya. Akafa, tambah hamzah di sini, ya, harakatnya jadikan kasrah, ini hilang, jadi i. Kalau Anda ingin latihannya serius, sungguh-sungguh, ya, berusaha, sungguh-sungguh, ingin latihan sungguh-sungguh, tambah tak sebelum akhirnya. Ya, gini. Di i, Jadi setelah ain, ya jadi istaf ada. Ya, nyi, tak di sini taknya, bukan sebelum akhir. Kalau sebelum akhir nanti syiddah. Ya. Nyi, tak, nyi, takafa. Ya. Jadi cara mengartikannya, usaha untuk sungguh-sungguh fokus terhadap sesuatu. Usaha untuk sungguh-sungguh, taknya, akafanya fokus terhadap sesuatu sehingga tidak bisa dipengaruhi atau dipalingkan oleh yang lain. Saya ingin fokus untuk ibadah kepada Allah sehingga setelah takafa ini saya bisa fokus dengan Allah, saya fokus dengan hukum-hukumnya, enggak peduli dengan gangguan orang, bisa terasa nyaman menghadapi berbagai musibah dan sebagainya, bisa membalas keburukan dengan kebaikan, bisa mencintai dengan lebih luas, menyayangi tanpa pamrih. Itu latihannya disebut dengan takafa, sifatnya disebut dengan i'tikaf. Ini sifatnya, keadaannya. I'tikaf. Nah, jadi yang ketiga, di 10 malam terakhir Ramadan, Anda akan mendapatkan sebuah latihan dengan fokus yang sangat luar biasa, sampai-sampai Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, sampai-sampai beliau membangunkan keluarganya, sampai-sampai beliau menghidupkan malam-malamnya, supaya masih bisa berlatih untuk menikmati segala karunia yang Allah berikan kepada beliau, ya, yang bisa dibawa dalam kehidupan. Itu yang menyebabkan Nabi dicela tidak membalas, Nabi dilempar malah mendoakan, kan? Dalam akhir hidupnya pun masih menyampaikan kalimat yang ingin menyayangi kita semua. Dan di mana kita dibanding keteladanan Rasulullah SAW? Ya, karena itu saya kira kita kembalikan ke sini bahwa i'tikaf tidak ditemukan, bukankah hanya di 10 malam terakhir Ramadan, kan? Tidak ada orang i'tikaf dalam konteks ini, jadi 10 hari pertama atau 10 hari kedua, kita hanya temukan di 10 hari terakhir. Dengan tujuan-tujuan yang tadi saya sebutkan. Ini yang menjadikan alasan-alasan kuat mengapa kita diberikan isyarat dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran bahkan jelas di Al-Baqarah ayat 187 tentang ini. Ya, bahkan langsung ke orangnya akif. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau bisa kamu memang harus jadi orang yang sudah otomatis. Tiap-tiap itu kan tiap tahun dikasih tahu. Bahasanya seakan-akan begitu. Tiap tahun ada Ramadan. Ramadan masih intikaf juga. Harusnya sudah aktif. Karena itu di Al-Baqarah 187, itu di pertengahannya ada kalimat begini. Wa antum akifuna fil masajid. Ya, wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ya, bahkan saking pentingnya ini kata Allah, kalau kamu pun ada hasrat untuk bercumbu dengan istri, dengan pasangan hidupmu, kalau bisa tunda dululah kalau sedang intikaf di masjid. Saking pentingnya. Ya, saking pentingnya ibadah ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini yang menjadikan alasan kita mengurai tentang pentingnya hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian ada apa di hari-hari terakhir ini? Ya, ini yang telah kita uraikan. Tinggal bagian ketiga. Ini bagian terakhir yang harus saya uraikan adalah apa yang harus kita persiapkan saat ini sebelum memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Baik, saya cek dulu Mas Rito sampai di sini bisa jelas teruraikan? Alhamdulillah bisa, Ustaz. Baik, ya. Sekarang kita bagian ketiga. Saya mau tanya ini kita berapa lama durasinya? Enggak apa-apa, Ustaz. Lanjut aja nanti kita ada sesi tanya jawab setelah Ustaz. Oh, gitu. Jadi sampai bahasa subuh ya. jadi tinggal buka di Indonesia. Nggak buka di Indonesia. Oke, baik. Saya akan coba uraikan bagian terakhir dulu. Kita bisa jeda untuk diskusi ya dengan teman-teman. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Anda nanti boleh kalau ada yang saya kurang tepat bisa diluruskan atau ingin menambahkan, tidak ada masalah. Ya, saya mohon izin saya hapus dulu sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bagian yang ketiga. Ya, dan ini saya menduga akan menjadi bagian yang sangat krusial kita uraikan karena ini menjadi perlengkapan yang paling dibutuhkan serta sangat strategis yang kita harus siapkan menjelang 10 hari terakhir di Ramadan. Ya, kalau ada satu momen yang sangat kuat kan persiapannya kan harus dahsyat kan? Ya, mohon maaf nih kalau orang lagi balapan lap-lap terakhir itu kan disiapin betul semua mental segala rupa dan sebagainya. Nah, ini kita dihadapkan pada 10 hari terakhir dengan segala kemuliaan yang tadi telah diuraikan, maka persiapannya apa? Baik, saya memohon izin untuk kembali fokus pada apa yang akan kita uraikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan sangat indah dan terperinci tentang isyarat yang dimunculkan dalam Al-Qur'an guna meraih segala keistimewaan yang tadi bisa didapatkan di 10 hari terakhir di Ramadan, khususnya di malam-malamnya. Apa di antara persiapan yang beliau isyaratkan kepada kita? Pertama, ada narasi yang secara tidak langsung memberikan gambaran kepada kita untuk bisa menyiapkan kondisi mental yang prima, fisik yang baik. Jadi, fisik dan kondisi mental yang prima, ya. Fisik sehat tapi mental tidak sehat, ini pun tidak bagus. Ya, nanti kita akan lihat. Ini isyaratnya ditemukan tadi dalam hadis riwayat Muslim, isyarat ini. Nomor hadis 1175. Ya. Jadi saya sampaikan bahasa umumnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu ya fil ashr al-awakhir min Ramadan, beliau menyiapkan kembali dengan sungguh-sungguh ya. Beliau kemudian menguatkan kembali keadaan dirinya sampai-sampai tadi di Ibnu Majah, di At-Tirmidzi disebutkan ya yashuddu mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, persiapan fisiknya dimaksimalin lagi ya, sampai-sampai penampilan diperbaiki. Nanti ada hadis di riwayat Muslim, sampai-sampai itu Sayyidah Aisyah sampai nyisirin Nabi dulu tuh ya, disisiri. Jadi kan Nabi kan kamarnya sangat begitu nempel kan dengan masjid, jadi begitu sedang itikaf pernah kepalanya dikeluarkan begini disisir supaya tampilan bagus rapi ya. Anda bayangkan tuh ya, bagaimana seorang Nabi ketika akan menghadap Allah ingin ibadah fokus tuh, penampilan fisiknya disisir rapi bagus ya, masya Allah. Kemudian pakaian dibersihkan, wangian dipakai untuk laki-laki dan seterusnya ya, karena ada sesuatu yang penting. Karena kalau ada undangan kan ya, ya di White House misalnya kan, dari undang ke Gedung Putih, masa pakai pakaian biasa-biasa, pasti saya yakin pakai pakaian bagus, pakaian ya yang luar biasa. Nah ini ada undangan spesial dari Allah, jadi penampilan secara fisik tuh ya prima, kesehatan dijaga, penampilan cukup bagus disiapkan, bekal-bekal disiapkan, kemudian mental juga diperbaiki dengan motivasi-motivasi tadi. Nah, hanya yang paling penting begini, etikaf ini, saya belum bicara substansi ya, saya baru bicara kondisi umum nih. Ya. Kalau kita ingin fokus dengan baik, ya karena yang kita akan kerjakan untuk meraih sesuatu, bahkan karena itu kita mesti punya tempat yang spesifik, yang mengondisikan kita bisa kondusif ya untuk ibadah, kondusif untuk fokus mempersiapkan diri, kondusif untuk bisa meraih apa yang tadi kita harapkan. Dan satu-satunya tempat yang paling menenangkan di bumi untuk bisa meraih semua gambaran-gambaran tadi cuma satu, yaitu masjid. Ya, masjid. Ini poinnya. Masjid itu sudah disifati langsung oleh Al-Quran tempat yang paling menenangkan di bumi. Ya, puncaknya Ka'bah, karena kan kiblat. Ya, kalau di Masjidil Haram itu Ka'bah. Ka'bah. Ya, turunannya masjid. Ya, turunannya masjid. Coba teman-teman buka Quran surah kedua Al-Baqarah. Dua. Ayat ke 125, ya paling kanan di pertengahan di mushaf. Itu langsung sifat yang Allah berikan kepada Ka'bah dan turunannya masjid. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah, pelajari, pahami ketika kami telah jadikan, tetapkan al-bait, Ka'bah dan turunannya, ya masjid. Baik ya? Tempat pusat ritual, ya Ka'bah kan pusat ritual, orang datang dari mana-mana. Ya, turunannya masjid, bukankah orang umumnya kalau ingin ibadah sholat ke masjid kan datang jadi pusat. Wa amna, dan tempat paling menenangkan di bumi. Ya masya Allah, ya insya Allah setelah pandemi berakhir dibuka, orang bisa ke masjid lagi, Masjidil Haram di Ka'bah. Allahu Akbar. Bukankah baru lihat aja udah tenang kan? Apalagi Anda hadir dekat Ka'bah, itu masalah terberat apapun itu bisa hilang seketika. Demikian turunan itu bisa didapatkan di masjid. Makanya kalau orang itu datang ke masjid, teman-teman, begitu datang ke masjid, perasaannya kan beda dengan masuk rumah biasa. Lebih tenang kan? Ya, orang masuk rumah, ada banyak pekerjaan di kantor. Oh, masuk rumah itu bisa mumet juga. Dibuka, wah, ada banyak pekerjaan lagi, banyak ini itu lagi. Perasaan bisa berbeda. Kalau jiwanya kurang lapang. Tapi masuk masjid, sebanyak apapun permasalahan kita, begitu buka pintu masjid, masuk kaki kanan, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, perasaan beda. Nah, masuk salat dua rakaat tenang, duduk kan nikmat zikir, kena AC saking tenangnya tidur aja ngantuk ya kan. Ini masjid, dan masjid tempat yang sangat kondusif membuat kita fokus ibadah. Kenapa? Karena di masjid itu ruangan masjidnya ya, bukan sekretariatnya. Ruangan masjid tidak ada TV. Ya? Orang berbincang pakai handphone malu, tuh, ya. Gak ada yang baca koran, gitu kan? Dan aksesoris sekitaran masjid itu aksesoris yang mendukung kita untuk ibadah, untuk fokus. Yang ada apa? Mushaf, gitu kan? Kitab-kitab fiqih, kitab tafsir. Ya? Dan yang paling menarik, mental kita ini terbawa untuk fokus ibadah. Karena kenapa? Karena melihat teman-teman yang lain pun ibadah. Coba Anda umumnya ke masjid kan lihat orang sholat, lihat orang baca Quran. Ya, gak ada orang Anda ke masjid orang main TikTok misalnya. Gitu kan? Baik, jadi semua kondisi itu bisa terwujud di sini, di masjid kondisinya. Di mental kita terangkat, kita mau pegang handphone malu, orang lain gak ada yang pegang. Mau tidur orang lain pada sholat kan? Baik. Mau baca Quran, orang lain baca Al-Quran. Ya, karena kondisi inilah kemudian, maka para ulama menyarankan untuk bisa mengondisikan ini semua, bagian kedua, Anda bisa mencari lokasi masjid terbaik. Ya, yang setidaknya dekat dengan wilayah Anda. Jadi nggak perlu terlampau jauh juga. Ya, masjid terdekat dengan kondisi yang baik. Rumusnya kalau nggak bisa penuh di situ 10 hari, ya kata Nabi, kalau nggak bisa penuh, ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya masih punya banyak pekerjaan. Ini nggak bisa diselesaikan. Ya kalau saya tinggalkan, maka mudarat kepada keluarga. Akan ada satu yang dampaknya kurang bagus. Kata Nabi, kalau nggak bisa siangnya, ambil malamnya. Kalau nggak bisa penuhnya, bahasanya. Kalau nggak bisa penuhnya, ambil malamnya. Jadi bisa Anda ambil parsial. Sebagian malamnya datang misalnya, kemudian ibadah, fokus, minta, berdoa, dan sebagainya. Lalu kemudian sebagian setelah itu pulang lagi. Ini boleh. Yang i'tikaf muakkad namanya. I'tikaf dari sebagiannya. Mengambil waktu sebagiannya. Ini yang kedua. Di demikian Nabi SAW pun kemudian beriktikaf, beliau memposisikan diri di tempat yang terbaik strategis di masjid. Jadi kalau Anda ke masjid pun cari tempat strategis. Ya, jadi kalau teman-teman umrah atau haji, atau mungkin satu saat bertemu saya di sana, nanti saya ajak tuh. Ya, misalnya kalau di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, ada tempat-tempat yang bisa mencharge iman kita. Nah, jadi kalau ke sana jangan disibukkan dengan ke mall, itu sekitaran itu banyak yang bersejarah. Kalau teman-teman di sini misalnya, rumahnya Nabi yang sekarang menjadi kuburannya, gitu kan? Sallallahu alaihi wasallam beserta dua sahabat mulia beliau, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, di ke arah sini pintu Baqi, gitu kan? Nah, ini seperti ini masjid awalnya begini. Ini Babu Salam di sini, gitu kan? Awalnya segini. Ini Shoffah, di sini ada tiang, ya, di sini ada kayak gundakan begini. Ini ada rumahnya Ali bin Abi Thalib, di sini ada tiang tahajud. Jadi Nabi banyaknya di sini tahajudnya. Ya, jadi ada posisi strategis. Ya. Kalau Umar bin Khattab di sebelah sini nih ngambilnya. Ada sahabat Nabi yang biasa sayap kanan, ada nih yang meninggalnya tuh begitu luar biasa sampai dikunjungi oleh Nabi setelah beliau wafat itu. Ya, dapat 3 kemuliaan. Ini sangat luar biasa. Nah, jadi teman-teman juga kalau i'tikaf silakan cari tempat yang strategis. Ya, mungkin pojok kanan, gitu kan? Pojok kiri, mana yang kira-kira membuat kita lebih fokus untuk ibadah. Jangan cari tempat-tempat yang bikin enak tidur. Gitu ya? Oke. Okay. Kemudian saya teruskan sebentar ya dalam kondisi yang normal. Kemudian selanjutnya yang ketiga, teman-teman, ini yang paling penting, menyiapkan agenda i'tikaf. Agenda i'tikaf, rencana amalan. Teman-teman menyiapkan menunya dulu. Menu amalnya apa selama 10 hari itu? Ya, apa yang bisa dimaksimalkan? Disiapkan dari awal. Karena kalau Anda masuk masjid tanpa persiapan, itu cenderung nanti hanya jadi penyimak saja. Dan cenderung mengikuti orang-orang sholat, baca Quran. Ya, jadi amalan tidak fokus, yang kedua tidak ada target spesifik yang dicapai. Anda masuk masjid itu, targetnya apa? Oke, saya pasang target misalnya, pengen dapat ampunan Allah. Ya, pertama saya ingin dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya ingin bisa misalnya target terkait dengan Al-Quran. Ya. Apakah nanti misal teman-teman terkait hafalan, ya kan ada 3 tuh target Al-Quran itu. Hafalan, 10 hari berapa juz misalnya kan. Saya ingin 10 hari 3 juz, saya ingin 10 hari 2 juz, silakan. Saya ingin 10 hari 30 juz misalnya, boleh. Dan namanya target kan, ya target tuh pasang yang paling tinggi supaya effortnya lebih kuat. Ya kalau target 30 juz kan kita kesungguhannya banyak, walaupun dapatnya misalnya 7 juz, 8 juz. Tapi kalau targetnya cuma 1 juz, nah ini kesungguhannya standar ya. Ini misal. Kemudian ada targetnya tilawah, kajian. So, saya selama 10 hari ingin belajar tafsir Al-Baqarah. Ya, belajar tafsir surat Yusuf. Belajar tafsir misalnya Juz Amma, boleh. atau khatam ya, qiraah. Saya ingin 10 hari khatam Al-Qur'an 30 juz spesial saat i'tikaf. Maka sehari 3 juz sampai dengan hari yang ke-10 ya, terukur. Kemudian saya ingin perbaiki salat saya misalnya, kan? Salat. Ya, sambil Anda di situ, sambil Anda siapkan mempelajari cara salat yang baik. Dari persiapan ini contoh saja. Dari persiapan ini Anda bisa kemudian melengkapi dengan strategi yang lain untuk menyiapkan perlengkapan untuk mendukung ini. Maka apa yang Anda siapkan? Kalau target saya ini misalnya dengan Quran begini, berarti saya harus siapkan mushaf. Kalau target saya untuk belajar tentang tilawah, saya siapkan tafsir. Jadi dari 3 hari saat ini, Anda sudah bisa merencanakan tafsir apa? Tanya kepada para ulama yang baik, yang kira-kira bisa memberikan manfaat lebih dengan cara yang singkat tapi isinya padat. Ya, untuk saya dapatkan manfaatnya. Ini, oke, untuk belajar sholat maksimal, cari buku-buku pelajaran tentang sholat. Sifat sholat Nabi misalnya, ya, atau keluarkan dari karangan ulama-ulama yang mu'tabar, yang kredibel, yang fiqah. Anda belajar di situ sambil menikmati prakteknya di malam-malam harinya. Keluarkan ayat-ayatnya, hadisnya, dan fokus. Ini yang menjadikan nanti i'tikaf kita berkualitas. Ya, saya ingin istighfar, Ustaz. Cari ampunan aja gak banyak-banyak. Cari rumusan dari ulama. Kalimat-kalimat apa untuk istighfar? Istighfarnya Nabi Adam dari dosa-dosa. Misalnya kan Quran Surah 7 itu. Ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya? Istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. Ya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Istighfar yang standar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti cari waktu yang paling bagus untuk istighfar. Ya? Ya, saya ingin dapat malam Al-Qadar, Ustaz. Nah, kalau malam Al-Qadar, berarti adanya cuma malam. Ya, karena itu hidupkan malamnya. Karena itu banyak orang yang istirahat saat itikaf itu siang-siangnya, malam-malam hidup terus sampai dengan datang saharnya. Sahar itu waktu singkat menjelang fajar. Untuk sahur, ya untuk ibadah doa dan sebagainya. Nah, ini kurang lebih teman-teman sekalian secara singkat, pada umumnya apa yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk teman-teman, saya belum tahu ini Mas Ridha, mohon izin. Mas Ridha, teman-teman yang tergabung berapa banyak kita saat ini? Sekarang sudah sampai 676 dari Zoom, di Facebook sampai 200, Ustaz. Jadi hampir lebih dari 800 orang. Oke, okay, baik. Ini YouTube kan terbagi juga wilayah ya? Terbagi wilayah ya? Iya, jadi kita mungkin dari Amerika banyak. Lebih banyak dari Amerika, Indonesia juga kayaknya lebih banyak juga. Tapi lebih banyak dari Amerika kayaknya. Baik, maksud saya, apa yang telah saya uraikan ini, saya telah tuliskan dalam buku saya, ini lebih lengkap. Ya, dan ini saya lakukan riset ya, untuk membahas ini, bahkan dari setiap huruf ayat Al-Quran tentang puasa di Al-Baqarah 183 sampai 187. Di sini juga ada pengetahuan tentang puasa. Maksud saya ingin berikan hadiah ya, untuk teman-teman. Ini sayang saya kepada teman-teman semuanya. Ini tidak banyak nanti, saya siapkan mungkin 200 buku. Ya, mungkin bisa dibagi di titik-titik teman-teman di Amerika, di negara-negara bagiannya. Saran saya, kalau nanti ada yang ke Indonesia, okay, nanti kami siapkan. Siapa saja yang ke sini dan akan kembali ke Amerika, saya tidak akan cukupkan dengan ini. Ya, insya Allah nanti, saya coba siapkan untuk hafalan Al-Quran. Ini nanti, ya, saya kasihkan ini. Kemudian makna ayat puasa, ini. Kemudian nanti at-taisir, insya Allah, ya, untuk hafalan Quran. Ya, saya nanti berikan yang jilid 3 dulu ya, yang 10 juz yang terakhir, supaya untuk pemula, untuk memudahkan. Nah, nanti juga, insya Allah, saya lengkapi kalau ada yang ingin hafal dengan nomor. Ya, dengan nomor, dengan apa namanya posisi. Nah, ini saya siapkan ini untuk mengecek ya, 15 juz terakhir. Kemudian ada note ya, note untuk menulis, ini saya siapkan juga. Nah, nanti saya lihat berapa adanya, tapi sejauh ini insya Allah saya siapkan sekitar 200 ya. Dan ini saya karena dasar sayang kepada teman-teman. Saya ustaz, saya pengajar, saya bukan pebisnis. Ini tidak dijual. Ini hadiah dengan harapan teman-teman ya, insya Allah bisa lebih baik dalam pandangan Allah. Itu yang bisa saya lakukan. Di Quran Surah ke-11 ayat ke-88. Di ujungnya disebutkan, in uridu illal islah mas'at. Ya, saya tidak menginginkan apapun kecuali kita semua jadi baik dalam pandangan Allah. saya tak minta apapun, even saya berada di Amerika, saya tetap akan mengatakan jangan berikan saya apapun. Saya tidak minta amplop, tidak minta dolar, tidak minta apapun. Saya hanya ingin kita jadi sama-sama orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa meringankan insyaallah hisab saya di hari kiamat. Ya Allah, saya telah sampaikan kepada teman-teman, saya berikan penunjangnya, saya sampaikan bukunya. Ya, kalaupun ini belum bisa membuat kawan-kawan saya jadi baik, maka mohon ya Allah dengan kemurahan syafaat-Mu anugerahkan kemuliaan untuk kawan-kawan semua. Nah, jadi apa yang saya sampaikan nanti teman-teman bisa perdalam. Mudah-mudahan setiap ada yang kesini, ya, ada yang kesini, nanti saya titipkan bisa dibawa ke sana untuk dibagikan di titik-titik yang bisa dibaca bersama. Ya, saya kira ini sementara materi yang bisa saya sampaikan secara umum karena waktu kita terbatas. Kita jeda sebentar untuk bertukar pikiran. Anda boleh di sini melengkapi, silakan. Menambahkan boleh, mengoreksi juga saya sangat terbuka. Dan mungkin ada pertanyaan yang kiranya Allah titipkan kepada saya ke lapangan untuk menjawab, maka kita bisa berdiskusi dengan lebih lapang. Saya kira itu sementara, kita sejenak dengarkan giliran teman-teman sekarang yang memberikan tanggapan. Kita jeda dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tabarakallah Ustaz, ini Masya Allah. Saya juga nggak expect Ustaz seperti ini. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Insya Allah nanti kita singkap lagi Ustaz dengan gimana nanti mendapatkan buku-buku tersebut Insya Allah. Mungkin untuk sementara, di sini ada sekitar banyak juga pertanyaan, tapi saya berusaha rangkum yang sama temanya mungkin. Ada beberapa juga yang menunjuk tangan. Saya mungkin nggak bisa semuanya ini karena keterbatasan waktu. Mohon maaf dalamnya. Mungkin pertanyaan pertama Ustadz yang banyak sampaikan ini mengenai itikaf di malam-malam akhir Ramadan di saat lockdown ini Ustadz. Karena tidak bisa ke masjid, apalagi di beberapa state di Amerika tidak boleh masjid itu ditutup. Karena termasuk juga tempat-tempat ibadah yang dilarang dibuka karena penyebaran wabah tambah pesat, jadi ditutup. Mungkin kita sudah mengalami sudah lebih dari sebulan lebih di rumah, jadi sholat Jumat juga di rumah sama keluarga. Mungkin nanti akan dibuka, setahu saya state berbeda-beda. Cuma mungkin sholat Id majority di Amerika ini semuanya akan di rumah. Di itikaf di rumah ini banyak yang bertanya bagaimana menjalankan itikaf di rumah dengan segala syarat-syaratnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti tadi disampaikan bahwa umumnya dalam kondisi yang normal, ya, dalam keadaan yang normal, maka itikaf itu dilangsungkan di masjid berdasar keterangan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, keadaan normal tidak bisa disamakan dengan kondisi-kondisi yang khusus. Dalam bab fikih disebut dengan darurat. Ya, dalam darurat ini terdapat dua kaidah yang paling utama. Ya, kaidah pertama, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Keadaan yang sangat darurat itu menjadikan sesuatu yang bahkan terlarang pun, Anda bayangkan. Yang terlarang pun dalam kondisi tertentu bisa boleh. Ya, contoh misalnya makan daging, mohon maaf, babi misalnya. Itu diharamkan ya dalam Islam. Jelas haram, Quran surah ke-5 ayat yang ketiga, ya paling kanan sebelah atas di mushaf disebutkan, ya hurimat 'alaikumul maytatu waddamu walahmul khinzir. Ya, diharamkan makan daging babi. Tapi Anda pergi ke satu kondisi tempat misalnya yang di situ sangat luar biasa tidak didapatkan dari makanannya, kemudian terisolir yang ada hanya daging babi saja misalnya. Ya, maka di situ dalam kondisi yang sangat darurat boleh diambil bagian dari itu untuk bisa menghilangkan lapar. Ya, bukan untuk dinikmati, ya, untuk menghilangkan lapar dengan berusaha mencari makanan-makanan yang lainnya. Jadi dari yang dilarang saja itu menjadi boleh, apalagi yang sifatnya tidak ada larangan. Maka di sini muncul kaidah yang kedua dalam kondisi yang darurat, bukan kondisi normal. Ma la yu'khadhu kulluhu la yutraku kulluhu. Ya, sesuatu yang enggak bisa kita raih keseluruhannya, ya, semuanya pada umumnya, setidaknya jangan ditinggalkan seluruhnya. Ya, misal terkait dengan i'tikaf ini, para ulama-ulama bahkan yang kontemporer memberikan satu gambaran yang sangat indah. Kalau Anda enggak bisa dapatkan masjidnya, maka jangan dihilangkan substansinya, jangan ditinggalkan esensinya. Ya, esensi i'tikaf itu kan kita fokus mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah, ya kan? Menguatkan iman dengan memperbanyak amal saleh, dengan amalan-amalan yang tadi telah tuntas saya sampaikan. Baik, dari sini, kalau nggak bisa kita lakukan di masjid, untuk keseluruhannya, maka tarik kondisi masjid ini ke rumah. Dengan cara apa? Anda siapkan misalnya tempat yang spesifik. Ya, satu tempat khusus, ada ruangan misalnya. Yang di ruangan itu Anda bisa malam-malam bisa menyendiri dengan baik atau dengan keluarga di bawah. Karena Nabi pun membangunkan keluarganya. Ya, wa'aykadha ahlahu. Anda bisa ajak istri, anak-anak yang sudah mulai baligh misalnya, duduk sama-sama. Ya, hadirkan suasana kekhusyuan. Ya, setelah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan disarankan juga menghadirkan suasana yang lebih nikmat. Ya, tidak dilarang ayah bisa minta maaf kepada istri, selama ini kurang bisa memberikan perhatian yang baik. Aku banyak salah sebagai seorang suami, anak-anak sebagai seorang ayah. Ya, kalau papa mungkin tiba waktunya pulang, entah malam ini atau besok. Ya, mohon dimaafkan segala kekurangan papa. Supaya hisab diringankan. Demikian istri kepada suami, anak-anak juga demikian. Papa, mama, maafkan Nanda. Selama ini belum bisa berbakti, Nanda punya banyak kesalahan. Itu istighfar sama-sama. Setelah istighfar berdoa, baca Quran, kan? Kemudian sholat. Ya. Boleh dalam kondisi yang seperti ini untuk melahirkan kenikmatan misalnya. Itu boleh. Ya, dalam ada narasi di hadis Nabi misalnya untuk berjamaah di sholat malam. Itu ada. Ya, itu Anda temukan misalnya di Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367. Ya, 1367, di kitab asli ya, bukan di Google. Dicek kalau beda nanti cari rawinya. Rawinya, kalau beda nomor cari rawinya di sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menginap di rumah Sayyidah Maimunah. Jadi melihat beliau mengamati kebiasaan Nabi malam hari, terus disampaikan karena Nabi SAW adalah kebiasaan Nabi SAW pada malam hari, idza staiqadha min naumihi, kalau bangun di malam harinya, fajalasa, beliau duduk dulu sebentar, ya tidak langsung beraktivitas, memasakh biyadihi min athari naumi, kemudian menghapus dengan tangannya yang bersih, ya bekas ngantuknya, hilangkan dulu ngantuknya, ya faqara'a min khawatim Ali Imran, membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran, kemudian dikuatkan di Al-Bukhari nomor hadis 181, riwayat Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah atau Abu Dzar Al-Ghifari dengan doa, ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baru setelah itu fadhahaba ila shinnil mu'allaqah, beliau pergi ke tempat yang tertutup, kamar mandi maksudnya, ya, untuk berwudu, fatawadda, kemudian berwudu dan salat. Nah, ketika salat itulah Ibnu Abbas kecil ngikut di belakang. Ya, ketika ngikut oleh Nabi ditarik supaya sejajar safnya. Nah, ini boleh kalau ada anak kecil, Anda khawatir misalnya terjadi sesuatu dengan dia ikut di belakang, Anda tarik sejajarkan. Ini menjadi dalil bolehnya satu imam, satu makmum, dua orang posisi sejajar. Itu boleh. Nah, itu hadisnya hadis ini, satu paket. Nah, cuma orang jarang kemudian mengutip lagi bahwa ini kan sedang sholat malam berjamaah. Ya? Nabi imamnya Ibnu Abbas, makmumnya. Dan pernah Nabi imam, ya, kemudian ada sahabat Abdullah bin Mas'ud jadi makmum, Ubay bin Ka'am jadi makmum, pernah ya dalam beberapa kesempatan, tapi tertentu untuk menghadirkan kenikmatan. Jadi silahkan bisa dilakukan sendiri, bisa dengan bareng-bareng, ya suami jadi imam, istri makmum, anak-anak di belakang. Yang penting kondisi yang ada di masjid diciptakan setidaknya di rumah. Jadi kalau Anda nggak bisa mengambil semua di masjid, maka jangan juga tinggalkan substansinya. Kaidah fikihnya, ma la yu'khadhu kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang enggak bisa kita ambil semuanya, setidaknya sebagiannya pun bisa kita raih. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya kira itu Mas Ridho. Jazakallah khair Ustaz. Ini ada Ibu, beberapa pertanyaan Ustaz dari kaum ibu-ibu. Semoga Allah muliakan para ibu. Ini ada pertanyaan tentang itikaf kaum ibu-ibu ini, bagaimana kalau sedang mendapat dan juga bagaimana mereka, apa kewajiban mereka untuk memasak dan bantu anak-anak di rumah. Iya, Masya Allah. Ya. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan saya berdoa untuk seluruh ibu yang ada di muka bumi ini, juga untuk kita semua yang muslimah khususnya. Semoga Allah muliakan Anda semua seperti Allah memuliakan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sangat senang dengan pertanyaan ini. Dikala orang lain berpikir untuk dunia, untuk mudik, untuk macam-macam segala rupa, Anda masih berpikir yang tiga. Ya, Masya Allah. Ini suasana iman yang cukup bagus. Ya, ini perlu dipertahankan karena tidak mudah menghadirkan suasana semacam ini. Ya, itu satu dulu yang perlu disyukuri. Yang kedua juga perlu dipahami fikih perempuan. Ya, ini penting. Memahami fikih perempuan itu sangat penting supaya bisa menempatkan diri konteks ibadah sebagai perempuan. Ya, Awas, supaya mengerti, ini kewajiban perempuan, ini haknya perempuan, ini kewajiban laki-laki, ini haknya laki-laki. Dan ini fikihnya luas. Ada yang bisa ditarik ke rumah tangga. Misalnya Quran surah keempat, An-Nisa ayat 34. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Di situ disebutkan oleh Allah ini tugas pokok laki-laki, ini perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima fadallallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Ini laki-laki. Fasalihatu. Ini untuk yang perempuan. Qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jangan tertukar. Begitu yang perempuan mengambil peran laki-laki atau laki-laki mengambil peran perempuan, maka di situ kemudian akan terjadi kegoncangan dalam rumah tangga. Ya, demikian tampilan fisik pun dibedakan. Ya, perempuan seperti ini tampilannya, laki-laki demikian dengan ciri khas masing-masing. Dan jangan mengambil bagian. Makanya kalau perempuan ingin menjadi kelaki-lakian atau laki-laki ingin menjadi seperti perempuan, bahasanya diganti, cara bicaranya jadi makin gemulai, ya, tampilan lembut. Nah, ini akan terjadi sesuatu yang tidak biasa. Ada kegoncangan. Nah, pun dalam ibadah seperti itu. Ada sesuatu yang spesial di perempuan yang tak ditemukan di laki-laki. Begitu sebaliknya. Perempuan diberikan oleh Allah satu rukhsah, satu keringanan dalam bentuk haidnya untuk menstabilkan lagi keadaan emosinya ketika air-air kotor itu dikeluarkan dalam tubuhnya. Ya, disehatkan, diberikan keadaan ringan, dari sini muncul rukhsah dalam ibadah yang tidak ditemukan di laki-laki. Jadi perempuan bisa datang bulan, laki-laki enggak bisa. Jangan Anda katakan saya lagi datang matahari nih enggak sholat. Tidak ya, hanya perempuan. Nah, dalam kondisi datang bulan atau haid ini ada turunan-turunan dalam ibadah yang dirukhsahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menariknya pahala tetap diberikan. Walaupun enggak dikerjakan. Ya, apa hadisnya? Ayo saya bacakan dasar hadisnya riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridhal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha." Kalau ada seorang hamba umumnya sakit atau dalam kondisi seperti itu, bahkan dia safar, ya, dan dia enggak bisa mengerjakan keadaan rutinnya, tetap diberikan pahala semisal rutinnya. Praktek hadis ini, misal kalau safar, Anda dari satu negara bagian ke negara bagian lain, kemudian terbang atau dalam darat misalnya, ya, teman-teman. Biasanya sholat zuhur 4 rakaat dengan sunnahnya. Ya, asar 4 rakaat dengan mutlak sebelumnya 4 rakaatnya, misal. Kemudian karena Anda safar, zuhur asar dimajukan ke zuhur, jama' diqasar jadi 2, jama' takdim dengan qasar. Ya, sunnah enggak dikerjakan. Ya, karena yang 4 pun dikurangi, dia masa mau ditambah dengan sunnah. Itu saat Anda enggak bisa mengerjakan sunnahnya karena kebiasaan mengerjakan sunnah, itu pahala sholat sunnah tetap diberikan. Allahu Akbar. Pahala yang 2 rakaat tetap 4, sempurna. Ya. Dan yang paling menarik, ini kita sedang Ramadan nih. Ya, Ramadan wajib. Anda biasa puasa sunnah, Seninnya, Kamisnya, Ayyamul Bidnya, itu ketika Ramadan gugur kan puasa sunnahnya, itu pahala Senin tiap Senin diberikan kepada yang biasa puasa. Tiap Kamis yang rutin puasa diberikan. Maka bagaimana dengan perempuan, Allahu Akbar, yang biasa salat sunnah dalam sucinya, yang biasa tilawah Al-Quran, ya kan? Yang biasa mengerjakan amal-amal saleh. Saat sucinya, itu saat haidnya diberikan pahala yang melimpah seperti ia saat sucinya tanpa dikurangi sedikit pun. Allahu Akbar. Makanya saya sarankan kepada teman-teman, yang akhwat, yang perempuan, ya, kalau sedang suci, itu perbanyak amalan baik, rutinkan. Ya, sebab nanti kalau sudah tiba masa haidnya, masa datang bulannya, itu pahala tetap diberikan berdasar rutinitas. Anda enggak bisa katakan begini, iya Jung, ya alhamdulillah kita dapat pahala baca Quran. Ya, belum tentu kalau sucinya jarang baca Quran. Ya. Nah, maka biasakan banyak amalan untuk bisa mendapatkan pahala-pahala tadi sebelum tiba masa menopause. Sebab kalau sudah menopause kesempatannya sudah enggak ada lagi. Nah, ini satu. Yang kedua, ini yang paling menarik. Di hadis Muslim ada redaksi begini yang disampaikan Bima, makna bahwa ada beberapa kalangan perempuan Ansar. Ya, istakaina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka sepakat mengutus satu utusan untuk bicara, yang paling berani gitu ya. Nah, ketika dia menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuh bahasanya tuh sangat luar biasa. Ya Rasulullah, enak laki-laki ya. Enak laki-laki. Kenapa kata Nabi kan? Bima makna? Kata perempuan ini dia haji bisa tanpa mahram, bisa jihad fisabilillah garis paling depan, jamaah bisa kapan saja. Kami perempuan terbatas katanya. Ya, mau safar mesti ada mahram, mau jihad juga keadaan terbatas. Kami hanya di rumah banyaknya. Apa bahasa Nabi? Tolong catat kalimat ini. Allahu Akbar. Apa yang dikerjakan oleh suami-suamimu, para laki-laki, sepanjang kau ridha dengan apa yang mereka kerjakan, ya, ada ulama menjelaskan, memberikan persiapan kepada mereka, dan Anda ridha dengan itu semua, maka pahala yang dihasilkan oleh suami-suami itu juga diberikan kepada Anda semua tanpa dikurangi sedikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si perempuan itu tiba-tiba gembira pulang, jingkrak-jingkrak dia. Bahkan di redaksinya ada kalimat begini, kata Nabi, kasih tahu sama kawan-kawanmu itu. Padahal Nabi gak disampaikan kalau dia utusan. Kata Nabi, kasih tahu sama kawan-kawanmu itu. Apa yang dilakukan oleh laki-laki di luar rumah, sepanjang kau ridha dengan itu, maka kau mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Dari riwayat ini, saya kira peran ibu itu begitu dahsyat. Jadi para ibu misalnya menyiapkan ruangannya, tempat yang kondusif untuk suami, anak laki-laki untuk itikaf misalnya kan. Kemudian kalau ada sedang kesulitan, tidak bisa mendampingi dalam kondisi yang khusus, ada baby yang sedang misalnya diberikan ASI, ya Anda ridha dengan apa yang kerjakan suami. Nggak harus sama gitu. Ya, Anda berdoa juga, minta yang terbaik. Dalam kondisi ini, apa yang dapatkan suami, ibu dapat bagiannya tanpa dikurangi sedikit. Kayaknya suami ibu dikasih bekal mushaf. Supaya baca Quran, dapat banyak Anda dapat. Kasih agenda yang bagus. Dalam kondisi yang help, tapi masih bisa bergabung misalnya. Ya, maka perempuan, ya ini kondisi yang sangat efektif. Karena kan perempuan kalau head gak ke masjid. Ya kan? Tapi karena kondisi lockdown tadi disampaikan, Anda bisa kerjakan di rumah. Maka apa yang dikerjakan perempuan? Dia bisa mengerjakan amalan-amalan yang ya bisa dia lakukan dalam keadaan headnya, ya, yang dalam keadaan suci pun bisa ia kerjakan. Ya, misal, dia bisa berbanyak istighfar. Boleh. Ya. Yang tidak boleh kan sholat, ya, baca Quran. Ini ikhtilaf di kalangan ulama, tapi saya memilih untuk tidak. Ya. Kemudian sholat, baca Quran, itu kan yang tidak. Ya, puasa siangnya tidak. Tapi kan Anda bisa istighfar, perbanyak istighfar, banyak zikir, kalimat-kalimat thayyibah, baca buku, boleh. Buku-buku fikih sholat, buku tafsir. Ya, boleh. Ya, buku beda dengan mushaf. Kalau mushaf lain. Kalau mushaf isinya Quran semua. Ini mushaf. Ini mushaf. Ya. Isinya Quran semua. Tidak ada yang lain. Ya, tapi kalau tafsir kan penjelasan. Ya, jadi semacam buku, penjelasan, keterangan, penjabaran ulama, itu boleh dilakukan. Jadi saya ingin berikan berita kepada para ibu yang tadi diwakilkan oleh Mas Ridho pertanyaannya, apakah ibu masih boleh i'tikaf dalam kondisi lockdown di rumah? Kondisinya seperti itu sepanjang di rumah, maka boleh, silakan. Apa yang bisa diamalkan dalam kondisi sedang haid, maka silakan amalkan hal-hal yang masih dibolehkan untuk dikerjakan. Zikir masih boleh, istighfar boleh, kalimat thayyibat boleh. Ya. Kemudian doa diperbanyak boleh, mustajab. Ya, sepertiga malam mustajab sebelum sahur. Lakukan itu. Kemudian juga bisa tadi belajar buku-buku tafsir, fiqih dan sejenisnya. Yang tak boleh sholat, kemudian baca Quran, ya, itu batasannya. Kemudian yang terakhir, kalaupun itu nggak bisa dilakukan, maka paling singkat Anda berdoa untuk suami supaya bisa kondusif malamnya ibadah. Anda siapkan perlengkapannya, siapkan sahurnya yang paling baik, yang bisa mengisi energi, simpan buah-buahan, minuman-minuman yang menghangatkan misalnya. Maka dalam kondisi itu apa yang dikerjakan suami diberikan pula pahalanya kepada istri atau ibu tanpa dikurangi sedikit. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jelas Mas Ridho saya kira? Jelas Ustaz. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Ini ada beberapa pertanyaan berhubungan dengan Lailatul Qadar Ustaz. Beberapa? Berapa banyak? Ada tiga kayaknya sih. Satu khair, masalah tanda-tandanya apakah ada hujan sebelum malam itu. Apakah waktunya selepas maghrib dan sebelum subuh? Apakah paginya kita bisa tahu semalam pandangan matahari? Yeah. Seperti itu, Ustaz. Oh, ada satu lagi, Ustaz, masalah Lailatul Qadar ini, yaitu apakah malam Lailatul Qadar ini dinamakan Qadar karena bisa mengubah takdir seseorang? Yaitu seperti kata Nabi, doa seseorang bisa mengubah takdir, panjang umurnya, sehat, kesehatan badannya, dan seterusnya. Baik. Saya akan mulai dulu dari pertama supaya kita bisa urutkan dengan lebih sistematis waktu Al-Qadar. Ya, waktu malam Al-Qadar. Jadi kalau kita sudah sebutkan Lailatul Qadar, kita bisa tutup kalimat malamnya karena Lailah itu sudah berarti malam, ya, malam istimewa. Ya, waktu Lailatul Qadar karena isyaratnya Lail, malam dan istimewa pakai ta di situ, malam itu dibatasi dari mulai ba'da Isya. Kalau di Indonesia sekarang misalnya ba'da Isya setengah delapan, nah dengan sunnahnya taruhlah misalnya jam delapan, ya, itu terbentang luas sampai ke menjelang fajar. Ya, kalau bahasa Al-Qur'annya langsung di surah Al-Qadar itu salamun hiya hatta matla al-fajr. Lihat ujung ayatnya, hiya itu menunjuk ke Lailah, ya, dhamirnya mu'annath, hiya, ya, malam Al-Qadar itu hatta terbentang luas matla al-fajr sampai menjelang fajar. Ya, hatta itu menunjuk kepada ujung sesuatu, ya, ujung sesuatu. Kalau ila ghayah sampai ke tujuannya, kalau hatta ya itu sampai ke batasnya. Ya, batasnya, batas itu matla' tadi yang tadi saya sebutkan lewat Quran surah Al-Qadar. Kalau saya katakan begini misalnya. Ana sa'usafir min Jakarta ila Eropa hatta Amerika. Saya akan pergi nih ya dari Jakarta ke Eropa sampai ke Amerika. Ya, artinya kan batasnya di Amerika kan? Ya, kalau saya katakan ila misalnya ila itu sampai ke tempatnya, ke tujuannya. Ya misalnya ke New York misalnya kan, sampai ke New York-nya itu menggunakan ila, pas tempatnya. Tapi kalau kita gunakan hatta sampai di batasnya. Nah, apa batas dari fajar itu, matla'il fajar, itu ada yang menyebutkan sahar, waktu singkat menjelang fajar. Ya, sekitar 15 sampai 25 menitan lah sebelum fajar. Jadi kalau di Indonesia fajarnya sekarang jam 4 misalnya lewat 33, ya maka kurang lebih jam 4.15 lah ya. 4.15 itu sudah sahar. Ya, sahar. Jamaknya disebut ashar. Ya, ashar ini disebut oleh Al-Quran sebagai waktu terbaik untuk istighfar. Ya, itu ada di Quran surah ke-51 ayat ke-18. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang mereka itu biasa istighfar di waktu sahar. Nah, orang yang biasa istighfar, minta ampunan kepada Allah di waktu sahar, itu nanti akan dikumpulkan dengan empat golongan utama yang disebutkan di Quran surah Ali Imran, surah ketiga. Ayat ke-17, ya paling kiri sebelah atas di mushaf. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ya, as-sabirina orang-orang sabar, as-sadiqina orang-orang jujur, wal-munfiqina dan orang-orang yang sering infak. Ya, wal-qanitin sebelumnya orang-orang yang khusyuk dalam salat itu akan sesurga dengan orang-orang yang sering istighfar di waktu sahar. Jadi ada yang membatasi matla' itu awal mula akan muncul fajar, jadi berakhirnya waktu sahar. Ya, sahar 15 menit, 20 menit sebelum waktu tibanya fajar, ya. Kemudian dibentangkan ke belakang lail dari ba'da isya. Jadi sebetulnya luas. Ya, dari jam 8 ke atas lah sampai terus kalau waktu Indonesia 4:15. Itu luas. Tapi kalau Anda ingin mengambil esensi yang paling bagus saat-saat mustajab itu memang tengah malam. Ya, di atas jam 2, gitu kan? Ada jam 1, jam 2, jam 3 itu yang mustajab. Itu yang disebutkan di hadis Nabi, qudsi hadisnya. Dan golongan pertama yang menerima dari Nabi itu 30 orang sahabat utama. Hampir semua sahabat utama, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu alaihim jami'an, itu meriwayatkan hadis ini. Ya, sampai-sampai ada kalimat yang sangat indah gitu. Allah menyampaikan kepada hamba-hambanya, siapa yang meminta, aku akan kabulkan. Ya, siapa memohon, aku berikan. Wa man istaghfara li ghafartulah. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Itu yang dikejar. Karena itu Nabi SAW, para sahabat, radhiyallahu alaihim, orang-orang soleh zaman-zaman dulu sampai ke sekarang, itu menghidupkan malamnya. Khususnya untuk mengejar puncak-puncaknya. Ya, di puncaknya lagi dikejar. Jadi dari ba'da isya itu, mereka terus baca Quran, ada yang sholat. Gak berhenti tuh rata-rata. Ada sebagian orang-orang, termasuk di masa sekarang, ya kita pada umumnya, itu mengejar puncaknya saja. Di umumnya kan ba'da isya, tarawih, istirahat kan, bangun lagi malamnya. Ya, orang dulu itu banyak istirahat di siangnya. Sehingga malamnya bisa hidup sampai dengan ke ujungnya. Jadi kalau kita katakan kembali ke Al-Quran, ditanya, Ustaz, kapan waktu Al-Qadar itu, malam Al-Qadar tepatnya, kembalikan pada keterangan Al-Quran, terbentang dari malam itu, ya, ma ba'da isya, dari setelah isya itu sampai ke menjelang fajar. Jadi kalau Anda ingin mendapat kesempatan luas dapat malam Al-Qadar, cara paling gampang adalah jangan tinggalkan malamnya, ya, khususnya di 10 malam terakhir itu, usahakan tuh ada yang bangun aja. Ya, entah itu jam 10-nya, jam 12-nya, entah jam 1-nya, jam 2-nya, di sela-sela itu Anda usahakan ibadah. Ya, khususnya di ujung-ujung akhir itu, dari fase jam 2 ke jam 3 ke jam 4 sesuai dengan waktu subuhnya masing-masing. Di dalam 10 malam terakhir usahakan di setiap waktu ini Anda bangun, Anda ibadah di situ, walaupun mungkin hanya 5 menit saja, 10 menit saja. Ya, sebagai harapan mendapatkan satu di malam itu. Bahkan ada rumus dari ulama yang lebih dahsyat lagi. Kalau memang sama sekali ya kita nggak ingin ketinggalan dapat malam Al-Qadar, ingin dapat waktu itu, maka gampangnya setiap malam Ramadan. Dari awal pertama sampai terakhir jangan ketinggalan. Karena malam terakhir, 10 terakhir itu kan peluang besar. Tapi boleh jadi dia datang di awal, Ramadan, pertengahan, atau akhirnya. Karena itu bagi kita yang menyiapkan malam-malam terakhir, cara paling gampang kalau ingin dapat, jangan tinggalkan setiap malamnya, batas akhirnya setidaknya menjelang fajar, bisa 10 sampai 25 menit sebelum fajar. Ini waktunya, ya, terkait dengan waktu. Kemudian beberapa turunannya dari malam Al-Qadar ini, Ustaz, apakah malam Al-Qadar itu bisa mengubah takdir seseorang. Ini poinnya. Ya. Teman-teman sekalian, semua apa yang kita lalui, apa yang kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, baik yang telah berlalu di masa umat sebelumnya, kita sekarang, atau apa yang akan datang, itu telah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Tahu. Tertuliskan di Lauh Mahfuz seluruhnya, yang kecil, yang besar. Kemudian dua ini terbagi dua bagian. Ya, ada qadar, ada takdir. So, nanti sering disebut dengan qadha, ya, qadha dan qadar. Ada yang sifatnya mutlak dia. Dan baik mutlak ataupun terikat, muqayyad, ingat ini bahasanya sangat pelik dan jangan sampai salah memahami. Bisa keliru, bisa fatal. Ya. Semua dalam pengetahuan Allah. Ya. Ada yang sifatnya langsung diberikan dan gak ada peran kita sedikit pun untuk merubah itu semua. Gak ada peran kita. Ya. Apa itu? Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Nabi tentang keadaan kita di perut ibunda kita. Ya. Nabi menyampaikan inna ahadakum di Imam An-Nawawi ya, yang membuat hadis Al-Arba'in, di situ salah satunya ada tentang riwayat ini. Ya, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian dibentuk di perut ibundanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses penciptaan 40 hari pertama berupa pancaran spermatozoa kemudian bergabung dengan ovum. Ya, thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah. Yang tadi 40 hari kemudian 40 hari kedua berbentuk alaqah, zigot yang mulai menempel di dinding rahim berproses. Thumma yakunu mithla dhalika mudhighah. 40 hari ketiga, 120 hari, 4 bulan itu sudah berbentuk mudhighah, daging keratan. Ya, sudah mulai kelihatan ada bentuk walaupun kecil, ya kan? Nah, usia 4 bulan inilah kemudian thumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, maka diperintahkan oleh Allah meniupkan ruh. Jadi usia 4 bulan itu di dalam kandungan sudah ada ruhnya. Hati-hati ya, dan jadi, nanti ada amalan-amalan spesifik diisyaratkan dalam Al-Qur'an bagaimana amalan itu bisa kita lakukan. Dan terjadi dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ya ketika ruh mulai masuk. Itu direkam di Quran surah ke-7 ayat 172. Amalannya di Quran surah ke-7 ayat 189 di satu ayat itu. Nah, kemudian fayu'maru bikatsbi arba'in, diperintahkan oleh Allah malaikat itu menuliskan 4 hal. Ya. Yang duanya ini yang paling menarik. Bikatsbi rizqihi wa ajalihi, menetapkan rizki yang bersanding dengan ajalnya. Disampai dengan kiamat, di ajal ini ketetapan, ini qadar, ini yang enggak bisa dirubah. Ya, jadi kalau si fulan misalnya, teman-teman sekalian, nih, batas rizkinya 1 miliar. 1 miliar sampai meninggal. Bersanding dengan usia, ajal. Ya, usia. Usia itu bukan umur ya dalam asal katanya, tapi disebut ajal. Ajal, batas kehidupan. Itu di Quran surah ke-7 ayat ke-34 ya. Walikulli ummatin ajal, dan setiap umat manusia itu ada ajalnya, batas hidupnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba akhir batas hidupnya, enggak bisa dia maju, enggak bisa dia mundur. Itu yang ditegaskan lagi di surah ke-63 Al-Munafiqun di ayat ke-10 sampai ke-11-nya. Ya laula akhartani ila ajal yang qarib, ya Allah saya minta tolong majukan amal saya sedikit, ajal saya sedikit, ya Allah majukan untuk saya bisa beramal baik. Tolong enggak bisa. Nah, jadi ini batas kematian, batas usia kita ditetapkan enggak bisa dirubah. Ya, kalau umur, tadi ada teman-teman berkata umur, umur bisa. Karena umur itu asalnya bukan usia. Umur itu cara kita mengisi usia sampai batas usia itu berakhir. Ya, misal Allah berikan pada kita usia standar 63 misalnya. Ya, standar Nabi misalnya 63 tahun. Nah, tapi kan dibuat gaib. Jadi kematian itu gaib, rizki itu gaib. Ya, apa tujuannya? Pertama, supaya memotivasi kita untuk semangat menunaikan ibadah dan muamalah. Ya. Saya gambarkan ginilah, kalau Anda diberitahu besok meninggal, tahu misalnya waktu besok meninggal, kan Anda enggak akan semangat muamalah. Kerja enggak semangat, di rumah aja enggak ada pandemi pun lockdown sendiri. Istighfar, kan? Istighfar, sholat. Apa? Kita ke mall yuk. Enggak, kenapa? Tinggal sehari. Ya. Ya tahu banget, ya enggak ada semangat untuk bekerja beraktivitas. Makanya Allah jadikan ya ajal kita itu sifatnya gaib supaya kita semangat. Semangat ibadah, semangat kerja. Tapi itu pun menjadikan kita mesti waspada karena satu saat kapanpun tanpa kita sadar kita bisa wafat. Karena itu bagian keduanya kata para ulama, selain kita semangat, kita mesti hati-hati. Maka rumusnya jadikan setiap kita hidup, bayangkan mungkin hari ini saya wafat. Ya, untuk membawa motivasi kita semangat untuk ibadahnya. Ibadah lebih meningkat lagi, tapi pekerja pun lebih maksimal kembali. Baik, saya tarik lagi, Ajal itu gak bisa dirubah. Sipulan sekian, selesai. Ya, jadi nggak kayak di film Hollywood yang dituliskan di tangan itu, waktu tinggal sekian itu ya, cuma lihat sekilas itu. Ya, ada nggak seperti itu? Di teman-teman, itu cara mengisinya supaya ajal ini punya kualitas yang bagus di sisi Allah, dan bagus nilainya, maka caranya diisi dengan umur. Ya, umur. Apa itu umur? Asal kata umur dari amara ya'muru. Ya, kalimat ya'muru ditemukan di Quran surah ke-9 ayat 18. At-Taubah, paling kanan agak sedikit ke bawah. Innama ya'muru masajid Allah. Kalimat umuru diantaranya ditemukan di Quran surah ke-22 ayat ke-5. Paling kiri agak ke bawah. Ila ardhalil umuri. Ya, baik. Asal kata umur itu setidaknya punya arti 3. Satu, segala yang bermanfaat. Okay. Kedua, sesuatu yang melahirkan kesuksesan. Ketiga, sesuatu yang berkah, bernilai kebaikan yang banyak. Makanya Allah memberikan gambaran kepada kita cara mengisi usia dengan umur. Artinya sepanjang hidup, lakukan yang bermanfaat. Ya, mata, lihat yang bermanfaat, yang baik-baik. Tak baik, jangan dilihat. Telinga, dengar yang bermanfaat. Tak bermanfaat, tinggalkan. Bekerja, cari yang bermanfaat. Kalau ada yang baik, kenapa cari yang gak baik? Kan? Terus hidup dengan sukses. Passionnya apa? Anda ingin jadi birokrat, silahkan. Sampai sukses. Diplomat, sukses. Bagus. Dari situ bikin policy, kebijakan yang baik-baik. Anda ingin berusaha niaga, sampai kaya. Dari kekayaan itu, sedekah, infak, dan sebagainya. Cari surga Anda lewat sukses. Ya, dan ciptakan kebaikan dalam kehidupan. Bicara yang baik-baik. Itu berkah. Itulah umur. Karena itu ketika Anda ditanya, berapa umurmu? Itu sebetulnya pengingat dari Allah. Hey, berapa umurmu? Anda jawab 40 tahun. Pertanyaan terbesarnya, dari 40 tahun itu, berapa yang sudah bermanfaat pada dirimu? Berapa yang punya nilai kebaikan? Jadi ajal tidak bisa dirubah karena sudah tetap, itu kadar Allah. Kan? Tapi umur itu bisa bertambah. Betapa banyak orang meninggal dunia, tapi nilai manfaatnya masih terasa sampai sekarang. Siapa mereka? Nabi Muhammad SAW, orang-orang soleh, para sahabat mulia, kan masih terasa manfaatnya sampai sekarang. Ya, perbuatan baiknya dirasakan, manfaatnya dirasakan, kesuksesan Uthman 15 abad yang lalu. Tapi berkahnya sampai sekarang masih ada. Sumur yang dibebaskan, kebun yang dibebaskan, sekarang ada jadi perhotelan, hasil dari situ, jadi infak beliau, walaupun setelah wafat untuk umat Islam, sampai sekarang masih terasa. Makanya bagaimana caranya kita menuliskan dengan tinta sejarah dalam kehidupan kita di dunia, sehingga setelah wafat kebaikan kita masih bisa bermanfaat. Itu yang Nabi katakan silaturahim bisa memperpanjang umur, bukan memperpanjang ajal. Jadi ada beberapa bagian yang bisa kita rubah teman-teman sekalian, ya. Dalam konteks hal-hal yang menjadi ikhtiar kita. Ya, seperti umur, kita bisa usahakan. Artinya banyak kita memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan hidup saya bermanfaat, jadikan umur saya makin berkah, walaupun saya wafat, jadikan manfaat saya makin banyak. Itu poin satu. Jadi yang sifatnya ikhtiari, yang bisa kita usahakan, dan Allah Maha tahu dengan usaha kita, ya, sebelum kita usaha, Allah sudah tahu. Karena itu kita minta petunjuk Allah supaya diberikan jalan. Ya, jalan-jalan yang baik supaya sesuai apa yang kita kerjakan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang tidak bisa dirubah seperti rizki. Ya, karena itu saya sarankan kalau Anda bisa mencari rizki yang baik, ngapain cari yang tidak baik? Kalau bisa mencari yang halal, ngapain cari yang haram? Dapatnya segitu juga. Yang beda cuma berkahnya. Orang suka salah paham. Orang menduga dengan korupsi dapat banyak. Ya, dia tidak sadar kalau enggak korupsi pun segitu juga dapatnya. Cuma bebannya lebih Allah ringankan. Anda bekerja biasa, misalnya dapat $1,000. Orang korupsi $10,000. Sampai meninggal pun dapatnya sama juga segitu, $10,000 juga. Cuman bebannya itu dihilangkan oleh Allah. Yang tadi bebannya makin banyak, kepikiran, takut ketahuan orang, takut begini, takut begitu, harta gak berkah. Yang ini dijaga oleh Allah. Beban gak terlalu banyak, begitu butuh diberikan. Ketika meninggal segitu juga. Karena rizki bersanding dengan kematian. Tapi keberkahan dari rizki, itu yang beda, itu yang bisa kita usahakan. Artinya apa? Ada orang-orang yang hidupnya, saya di Indonesia teman-teman, ya Mas Ridho, kawan-kawan semua, ada orang-orang yang sebulan cuma 100.000. Setelah ada seorang ibu, Allahu Akbar, dia kerjanya ngambil kayu, suluh, kadang ke sawah. Kan? Suaminya, mohon maaf lah, pekerja kasar bangunan. Tapi kalau dikunjungi ke rumahnya itu Masya Allah, dihidangkan makanan, kan? Luar biasa. Wajahnya ceria semua. Dan kata istrinya, Alhamdulillah, Abi itu kalau tiap datang bawa uang banyak sekali. Anda bayangkan 200.000, 500.000 disebut banyak. Banyak sekali. Ya. Tahukah Anda siapa mereka? Ahli Quran. Istrinya hafal Quran 7 riwayat. Suaminya hafal Quran. Anak-anaknya hafal Quran. Jadi, kalau sudah dekat, hatinya lapang, itu semua terasa nikmat gitu. Di mereka menerima kadar yang telah Allah tetapkan, tapi berikhtiar untuk bisa merubah keberkahan yang mereka sebelumnya belum dapatkan menjadi lebih panjang. Dan itu Allah ketahui dengan taufik yang Allah berikan atas usaha kita. Itu yang dimaksud di Al-Quran dengan kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai dia berikhtiar untuk mau memperbaiki dirinya. Tapi kita enggak bisa merubah ajal, tidak bisa merubah rizki, tapi kita bisa merubah umur kita dalam pengertian keberkahannya, manfaatnya, kebaikannya. Termasuk jalan pekerjaan kita. Kalau ingin merubah, ayo kontemplasi saat malam-malam terakhir, berdoa minta dengan baik, siapkan passion kita, turunkan bekal akhiratnya, itu yang akan memberikan keberkahan pada malam Al-Qadar. Jadi secara singkat, malam Al-Qadar terbentang dari Ma'adal Isya sampai dengan menjelang Fajar, amalannya terbuka untuk kita semua untuk mengerjakan kebaikan. Yang ketiga, kita boleh meminta segala hal terkait dengan ikhtiar-ikhtiar kita, termasuk untuk mendapatkan surga kita. Ya, tapi tetap dalam kondisi itu pun kita tidak bisa merubah hal-hal yang sudah mutlak Allah tetapkan untuk kita, seperti ajal, seperti rizki, tapi kita bisa memohon kepada Allah agar dalam wafat ini bisa khusnul khatimah, kemudian kita ikhtiar untuk mewujudkan itu dengan banyak beribadah, juga rizki penuh dengan keberkahan, umur kita juga berkah, itu bisa kiarkan dengan berdoa, dan doa itu yang bisa merubah tadi yang Anda sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Satu lagi adalah tanda-tanda tadi yang saya ingat. Ya, Ustaz, apakah tanda malam Al-Qadar bisa diamati, gitu kan? Yes. Baik. Tanda Al-Qadar yang tersebar dalam referensi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya di hadis Muslim itu tidak memberikan tanda di awal. Tapi lebih kepada tanda di akhir. Ya. Tanda di awal yang saya maksudkan waktu menjelangnya. Itu enggak ada yang spesifik. Nabi pernah bermimpi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bermimpi ditampakkan oleh Allah malam Al-Qadar. Terus keadaan setelahnya, Nabi sedang dalam keadaan salat, tahiyat, ketika salam, nampak lumpur. Jadi di keningnya. Ya, lumpur ini nampak karena begini, di zaman Nabi itu kan masjidnya, itu masih terbatas. Awasnya masih tanah. Kan? Kemudian tiang-tiangnya pelepah kurma. Atapnya itu dari daun-daun kurma. Jadi kalau memang hujan, ya hujan. Bocor basah. Nah, jadi ketika hujan itu basah, pasti orang sholat itu ini kotor, ya bagian atasnya kotor. Gitu. Kalau panas ya panas. Ada sebagian sahabat yang sampai menghamparkan kayak sapu tangan untuk bisa menahan panasnya saat sujud. Anda bisa bayangkan dalam kondisi seperti itu masih semangat menunaikan sholat. Ya, ini dalil kebolehan perempuan pakai mukena walaupun ada sedikit ya yang menghalangi dengan keningnya. Ini bukan penghalang sebetulnya. Yang mukena itu ini disampaikan dalam satu riwayat tadi yang sahabat menghamparkan semacam sapu tangan untuk bisa menjembatani dengan tanah. Ini diambil oleh para ulama kebolehan mukena, ya, walaupun akan lebih bagus kalau dibuka sehingga ini bisa nempel, tapi kalau tertutup tidak sengaja karena batas yang kecil, tidak ada masalah, termasuk kebolehan dalil menggunakan sajadah. Nah, poinnya ketika Nabi SAW bangun, itu oleh Allah dibuat gaib, dibuat lupa, ya, waktunya kapan, malam keberapakah, apakah pertama, kedua, terakhir, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibuat lupa. Tapi tanda itu masih nampak. Saya kata Nabi SAW itu tampak di kening. Di kening saya itu ada lumpur. Nah, yang paling menarik, ketika ada satu waktu keesokan harinya, ya itu Nabi SAW sholat dengan sahabat, subuh-subuh, begitu salam teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam terlihatlah di kening Nabi itu ada lumpur. Maka sahabat baru menyadari, Allah, tadi malam Al-Qadar. Gitu. Tadi malam Al-Qadar, tadi malam Lailatul Qadar, gitu kan. Nah, dari sini ada yang sebagian mengambil ya kesimpulan bahwa oh itu ditandai dengan hujan sebelumnya, gitu kan? Tandai dengan apa? Tapi sesungguhnya enggak ada narasi seperti itu. Ya narasi-narasi yang disampaikan tanda kebanyakan setelahnya. Ya, bisa ada hujan, bisa cuaca cerah, bisa jadi karena mungkin peristiwa spesifik pada zaman Nabi saja pada saat itu keadaannya mungkin hujan, ya. Boleh jadi di masa-masa yang berbeda mungkin tidak hujan. Ya, mungkin keadaannya nyaman, tenang. Nah, hanya ada digambarkan bahwa malam Paskah itu oleh Al-Quran disebutkan kalimatnya salam. Salam, tenang, damai. Nah ini, jadi ada feel ya yang diberikan ke dalam perasaan kita. Jadi kata Allah tuh feeling kita di hati tuh malam ini kok beda ya. Salamun. Lihat di surah Al-Qadar di ujung ayatnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, malam itu begitu tenang, damai. Jadi ada suasana satu malam yang terasa bagi sementara orang itu kok enak banget ya. Ibadahnya enak, nyaman, berdoa tuh kayak khusyuk gitu. Nah, itu ada yang menyebutkan dari sini itu tanda yang diberikan oleh Allah ke dalam jiwa kita. Ya. Baik, dan keesokan harinya itu digambarkan suasana alam. Ini kalau ini benar riwayatnya ya, lebih tenang, kemudian enggak terlalu mendung, enggak terlalu terang, kelihatan tumbuh-tumbuhan itu sejuk, gitu kan? Kayak habis bersujud, kayak habis wah tenang kan. Kenapa digambarkan begitu tenang? Karena di Al-Qur'an disebutkan riwayat ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa malaikat turun semua. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Allahu Akbar. Ya, ruh itu kan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya selesai ketika Nabi wafat untuk memberikan wahyu. Tapi hanya satu kali dalam setahun turun. Ya, dalam malam Al-Qadar. Tugasnya selesai, hanya setahun sekali turun di malam Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Di malaikat saking dahsyatnya malam Al-Qadar, semua malaikat turun, termasuk Jibril. Ya, malaikat itu jamak dari kata malakun. Kalau malakun satu, ya mahadza basyara, ya in hadza illa malakun karim, kata orang-orang sosialita-sosialita yang kumpul di masa Nabi Yusuf, ya ini sih bukan manusia, ini malaikat yang nyamar jadi manusia. Satu orang malakun. Kalau banyak itu malaikat. Jadi saking padatnya bumi, itu malaikat turun. Saya punya bejana nih, ini kan kalau ini pot ya. Kalau ini saya kosongkan, teman-teman, saya isi 1-2 kelereng. Saya goyang-goyang gini bunyi kan? Kan? Tapi kalau saya isi penuh kelerengnya, semua sini. Saya goyang-goyang gini diam kan? Gak ada suara. Nah ini yang diisyaratkan oleh para ulama, saking turunnya banyak malaikat, padat keadaan bumi, sampai-sampai keadaan alam tuh begitu tenang. Berisik gak ada, angin berisik tuh gak ada. Ya, ribut-ribut gak ada, teduh. Kenapa? Banyak malaikat yang turun. Nah, maka ada yang mengartikan, kalau Anda di malam Ramadan terasa ada ketenangan tersendiri dan alam keadaan tenang, kayaknya sejuk, maka cepat bergegas untuk ibadah malamnya. Boleh jadi itu malam Al-Qadar. Besoknya nanti tandanya akan tampak, alam yang sejuk, ya gak terlalu terik, bulan nampak juga indah, matahari terbitnya juga kayak tenang gitu. Nah, itu feel-nya bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ingin dapat secara singkat, gampang. Setiap malam Ramadan, ibadah aja. Nanti salah satunya akan terasa kenikmatannya. Saya kira seperti itu, Mas Ridho. Allah Ta'ala alam bisawab. Jazakallah khair Ustaz. Ini tampaknya waktu sudah baik. Dekat. Jadi kita pertanyaan terakhir Ustaz, nih masalah infak Ustaz. Karena masalah wabah COVID ini banyak di antara kita terkena dampaknya. Ada yang layoff misalnya, dan ada yang harus dirawat di rumah sakit seperti saudara-saudara kita di New York. Ini masalah infak ini bagaimana terutama di 10 hari terakhir ini motivasi kita terutama saat sulit seperti ini. Apakah kita bisa setiap hari menyicil setiap hari 10 hari itu supaya apabila itu malam Lailatul Qadar kita akan dapat pahalanya 1000 bulan juga Ustaz. Baik. Pertama begini, teman-teman sekalian yang tergabung dalam ta'lim kita di malam hari ini, waktu Anda dan pagi hari waktu Indonesia atau yang senapas dengannya, saya ingin sampaikan bahwa ukuran amal itu pertama pada niat kita. Itu yang harus kita jaga dengan baik. Ya, Nabi SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama, dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innamal a'malu bin niyat, innamal likulli imrin ma nawa. Setiap pekerjaan aktivitas kita bergantung kepada niat kita. Ini yang paling utama. Dan dari niat itu kita mendapat balasan dari Allah. Kalau niatnya baik akan diberikan pahala, kalau niatnya kurang baik akan gugur pahalanya dan sia-sia amalan kita. Ini berlaku untuk semua amalan termasuk infak. Ya, infak yang dilakukan dengan niat yang tidak bagus digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunsalahu ri'an nas. Hei orang-orang beriman, kata Allah, jangan kau batalkan, gugurkan amalan yang telah lelah engkau tenun dengan perbuatan yang merusak atau mengganggu amalan seperti orang infak yang riya. Baik, bahkan di ayat 263 Allah menyampaikan Al-Baqarah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yasbauha adza. Yang berkata baik gak bisa, itu lebih bagus dibandingkan dengan infak tapi masih menggerutu dalam jiwanya. Nah, berbahagialah kita orang-orang yang berniat, di situ sudah dituliskan pahalanya. Ya, ini yang saya maksudkan kait dengan Ramadan. Maka niat ini penting sehingga mewujudkan rencana. Ya, kenapa? Karena saat Ramadan khususnya itu pahala berlipat. Sampai-sampai Nabi SAW itu diriwayatkan dalam sebuah hadisnya sahih. Ya, dalam hadis riwayat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau, menyampaikan karena Nabi SAW adalah Nabi SAW ajwa dan nas. Ya, manusia yang paling humble, manusia yang paling tawadhu, paling baik dan senang berbagi. Judi itu senang ngasih, senang infak. Ya, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, apalagi kalau Ramadan tambah lagi tuh ngasih ya. Sampai setiap keadaan yang beliau itu kayaknya mesti berbagi, itu harus ngasih. Ada seorang anak yatim sedang bermain dengan anak-anak, dia malu. Ya, ada perasaan gak enak gitu kan. Malu, minder, karena yang lain mainan bagus, dia gak punya. Baju kurang bagus. Lewat Nabi. Ya, kata Nabi, mabi kaya bunai. Kenapa anakku? Bila mana? Ya, kata beliau, ya Rasulullah, aku gak bisa main seperti mereka. Kenapa kamu gak main? Ayahku meninggal kemarin dalam jihad fisabilillah. Ayahku syahid, katanya. Karena syahid bapaknya, Allahu Akbar. Bapaknya syahid. Anak ini, ya gak ada yang bisa ngasih baju lagi, gak ada yang bisa beliin mainan gitu kan. Nabi ngelihat. Apa kata Nabi? Perhatikan kalimat ini. Aradita antakuna Muhammadan aban laka. Wal Hasan wal Husain wa Fatimah az-Zahra ikhwalaka. Apakah engkau ridha mulai detik ini Muhammad SAW akan jadi bapak yang mengasuhmu? Hasan dan Husain serta Fatimah jadi saudara-saudarimu. Kata anak itu, hadith ya Rasulullah, bala. Ridha ya Rasulullah, ya saya ridha. Maka apa yang terjadi? Oleh Nabi kemudian diberikan pakaian-pakaian yang bagus. Oleh Nabi kemudian diberikan mainan-mainan sampai anak itu kembali datang kepada teman-temannya. Dan dia kemudian bermain sampai teman-temannya heboh. Ya, teman-temannya berkata, eh kamu baju dari mana ini? Bagus sekali. Mainan dari mana? Bagus sekali. Anak ini saya baru ketemu Nabi. Karena bapak saya meninggal, Nabi katakan, apakah mau saya jadi bapak pengasuhmu? Hasan Husain dan Fatimah adalah saudarimu. Saya katakan mau. Maka saya dikasih kemudian baju-baju dan mainan ini. Apa jawab anak-anak itu? Kata mereka, ya Allah, kenapa bapak kami gak meninggal juga? Kenapa kami gak meninggal juga? Nah, saya hanya mau katakan, dalam suasana normal pun Nabi begitu perhatian. Terlebih dalam suasana saat Ramadan. Maka beliau tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Nah, amal itu ditimbang dari niat. Ketika niat dituliskan pahala. Ketika dieksekusi ditambah pahala. Karena itu ada ulama yang mengatakan saat mau masuk Ramadan, sebaiknya kita menyiapkan niat kita dengan perencanaan, anggaran. Ini saya mau infak nih saat Ramadan. Disiapkan. Itu walaupun kita nyiapkan dari bulan sebelumnya, Syaban, sebelum masuk Ramadan, sebulan sebelumnya, itu ada dituliskan pahala. Saya punya anggaran setiap sehari Ramadan, 1, 2, 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar. Begitu selesai Ramadan misalnya, terkumpul dari semua amalan saya sekian, setiap harinya. Itu begitu dieksekusi melimpah pahala, diniatkan sudah ada pahala. Dan pahala Ramadan beda dengan pahala biasa. Teman-teman mau pahala infak, mau tahu? Ya, itu paling standar, paling kecil di Al-Baqarah 261. Paling kiri sebelah atas di Mushaf. Itu orang yang sekali infak, nilainya sama dengan 700 kali lipat. Paling sedikit. Ya, matalul ladhina yunsukuna amwalahum fi sabilillah kamatali habba. Ambatat sab'a sana bil fikulli sumbulati mi'atu habba. Ya, teman-teman, orang yang infak di jalan Allah, kata Allah. Saya ilustrasikan ya. Anda ambil 1 dolar saja. Itu sama dengan 1 benih. Tumbuh 7 tangkai kali 7. Dari setiap tangkai ada 100 boleh. Kali 7 kali 100 ya 700. Ya 700 itu cara menghitungnya begini, bukan 1 2 3 4 bukan. Cara menghitungnya ambil ya padanannya di hadis Muslim tentang keutamaan masjid. Baru datang dapat 25. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Bayangkan kalau ini kita tarik ke infak 700, 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun. Berapa pahala yang didapatkan? 1 dolar kali 700 nilainya. Dan itu balik ke kita. Dunianya dalam keadaan bonus 10 kali lipat, belum tentu dalam bentuk uang. Mungkin kesehatan, ketenangan. Ketenangan itu penting. Karena banyak orang pengen tenang. Coba Anda pilih. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Mas Indo pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tenang kaya sel. Tapi tenang. Ya banyaknya pengen begitu. Baik. Baik. Sekarang kembali ya ke yang ingin saya sampaikan. Teman-teman, jadi berapa pahala infak? Nah Ramadan belum selesai. Ayatnya belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan berkenan melipat gandakan tanpa batas hitungan manusia. Kayaknya kata para ulama, kalau orang infaknya berhitung, dia akan diberikan sesuai hitungan. Kasih 700, beri 700. Tapi kalau dia enggak berhitung, tanpa batas. Dan Ramadan, tahukah teman-teman sekalian, ada di hadis Al-Bukhari Kitabus Siyam. Hadisnya langsung kudsi. Bagian pertama lagi di pembukanya. Ya, langsung wal hasanatu bi asyri amthaliha. Orang puasa itu kata Allah dipuji, luar biasa. Dia tinggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena ya, asyamu li wa ana ajzi bihi. Orang puasa karenaku aku spesial berikan pahala untuknya. Berapa batasannya? Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap satunya aku lipat gandakan 10 kali lipat lagi. Jadi batas minimalnya kalau Anda infak di Ramadan biasa 700 kali 10. 7.000. Ya, 7.000 kali lipat. Nah, kepada siapa infak ini akan diberikan? Teman-teman diturunkan lagi. Kalau mau silahkan terbuka luas, tapi kalau ada 5 golongan yang paling utama di luar kondisi jihad fisabilillah. 5 golongan ini disebutkan di Quran surah kedua, ya Al-Baqarah ayat 215. Ya paling kanan sebelah bawah di mushaf. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus kami infakkan? Qul ma anfaqtum min khair, katakan kalau mau infak yang bagus-bagus. Jadi infak itu tidak terbatas dengan uang, ya, tidak terbatas dengan dolar, bisa makanan, bisa pakaian. Ini dalam situasi pandemi ini teman-teman misalnya ada yang kesulitan di pangannya, ya, kita support dengan makanan, berbagi, satu orang cover satu, bisa dengan pakaian, menjelang Idul Fitri kita berikan pakaian, kita share dengan teman-teman yang lain, berikan kebahagiaan. Ini peluang, mumpung masih ada. Kalau situasi ini sedang nggak ada, ya alhamdulillah kita bersyukur, tapi amalan yang lain pun jadi berkurang. Jadi kita sikapi dengan proporsional, ada syukur, ada sabar. Nah, berikan yang terbaik kepada siapa? 5 golongan. Satu, lil walidain. Lihat orang tua dulu. Ya. Lil walidain wal aqrabin, kerabat terdekat. Diartikan 2. Ya, bisa kerabat dalam hubungan biologis, kakak, gitu kan, punya anak-anak, butuh perhatian, berikan. Bisa tetangga kita, teman-teman senegara bagian nih. Ya. Senegara bagian misalnya, teman-teman bisa lihat siapa yang paling dekat dengan Anda itu cover. Wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Miskin ini kategorinya begini, dia punya aktivitas pekerjaan misalkan, tapi enggak mencukupkan untuk kebutuhan dia. Apalagi dalam situasi seperti ini. Ya, baik di Indonesia ataupun di luar negeri pada umumnya banyak orang kehilangan kesempatan untuk meneruskan nafkah pekerjaannya. Karena itu dia terhenti, terbatas sementara. Nah, ini masuk kategori untuk kita diberikan peluang untuk berbagi. Ya, dan teman-teman yang lain jangan merasa menjadi pesimis, saya masuk miskin. Bukan, bukan. Ini Anda memberi peluang pada teman yang lain untuk beramal. Jadi Anda ini jembatan gitu. Masya Allah. Dan pahalanya bisa saling memberi, simbiosi mutualisme. Ya. Wa ibnus sabil, dan yang terakhir ibnus sabil, yaitu orang yang memang tinggal di satu tempat dan tidak ada punya bekal untuk bisa kembali. Ya, jadi dia kesulitan, lockdown begini, terus di satu negara bagian enggak punya ongkos, sulit luar biasa untuk bisa mendapatkan bagian dia bantuan-bantuan spesifik yang bisa dia gunakan untuk hal kehidupannya. Jadi ini teman-teman sekalian yang sekiranya bisa saya sampaikan keutamaan infak. Pada siapa infak diberikan, tinggal nanti teman-teman IMSA itu mengatur saja. Ya, Mas Ridho mengatur dengan teman-teman, kiranya ada yang akan berinfak, ingin meraih pahala khusus di bulan-bulan ini, tinggal 13 hari lagi, ada peluang 7.000 kali lipat, dan tanpa batas, tinggal diatur saja bagaimana. Kemudian yang paling prioritas itu yang kita coba lihat dari teman-teman yang sekarang memberikan cara kita untuk beramal. Ya, saya kira itu Mas Ridho, semoga Allah memberikan manfaat pada kita semua. Allah Ta'ala alam bisawab. Jazakallah khair Ustaz. Ini saya ingin berkasih sekali kepada Ustaz yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan tausiah kepada kami. Kemarin kita nunggu juga Ustaz di Muktamar. Oh, ya, maafkan tapi, saya. Alhamdulillah kita bisa ketemu juga. Ini jumlahnya tadi cukup besar Ustaz di sini. Lebih dari 1.000. Muktamar kita juga. Alhamdulillah. Ini saya kita di sini loh, juga Ustaz. Mas Ridho dan teman-teman. Mohon izin, saya kemarin sempat merenung-renung apa gitu kira-kira hikmahnya ya. Ya Allah memberikan keadaan demikian. Sampai saya temukan ke satu titik, Allahu Akbar. Betapa sayang Allah pada kita semua. Saya itu takut kalau tiba-tiba saya ke sana, niat teman-teman yang jauh, ada yang katanya melawan apa situasi salju dan sebagainya, perjalanan panjang, itu kan perjuangan luar biasa gitu. Dan itu pahala tuh banyak. Namun itu bisa gugur kalau niatnya keliru. Masya Allah gitu kan, kemudian Allah perbaiki semuanya itu, dihilangkan keinginan-keinginan untuk hanya terarahkan ketemu ustadznya, jangan sampai salah, banyak perjuangan besar tapi niatnya hanya ingin lihat ustadz misalnya atau apa, itu ternyata Allah yang berikan rahmat kepada teman-teman. Kita menginginkan satu hal, Allah menginginkan yang lebih baik. Jangan salah nih, kamu nanti kalau salah niat perjuangan kamu hilang nih ya. Adi Hidayat bisa lewat Zoom, bisa lewat apa saja atau satu hal yang lain, satu masa bisa nanti ketemu kamu di lain waktu, tapi aku inginkan untuk yang ini pahala kamu makin banyak dan tidak dikotori dengan hal-hal yang lainnya. Saya sampai ke situ kesimpulannya, tapi tetap saya harus meminta maaf, saya sudah berikhtiar maksimal ya, visa sudah didapatkan, tapi bagian teman untuk pendampingan yang memang ada semua schedule dan ini saya ada di situ ya, Allah berkehendak lain. Tapi saya sudah siapkan semua perlengkapan-perlengkapan dan diantaranya buku yang tadi saya sampaikan. Jadi saya ingatkan lagi Mas Ridho ke teman-teman, saya menyayangi Anda semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa sayang ini yang menjadikan saya ingin berbagi sepenuhnya apa yang Allah titipkan kepada saya. Dan ini Anda nanti ada paket-paket yang saya siapkan. Dan tadi Anda menyampaikan tentang infak, saya pun ingin menjadi orang pertama yang menyontohkan. Insya Allah nanti kami menyiapkan 100 juta rupiah. Ya, tolong disampaikan kepada kami, di rekening mana kami harus menyampaikan. Oh, tidak ada bedanya, saya pun kalau datang ke Amerika, saya tidak akan menerima satu dolar pun dari Anda semua, kalaupun panitia menyiapkan apapun, saya datang hanya ingin meringankan hisab saya di hari kiamat dengan kalimat in uridu illal islah mastata'at. Saya hanya ingin kita semua jadi orang baik di hadapan Allah dan tidak mengharapkan apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon kepada teman-teman, saya tidak minta apapun, hanya meminta kepada Anda semua dalam sujud Anda, dalam doa-doa Anda di malam hari, khususnya malam-malam mustajab ini. Mohon saya minta satu saja, kalau Anda berkenan, mohon mintakan kepada Allah supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa saya dan dosa keluarga saya. Itu saja yang saya mohonkan. Dan saya ucapkan terima kasih atas kelapangan dan ketulusan Anda semua. Jazakumullah khair. InsyaAllah, tabarakallah Ustaz. Jazakallah khair. Ini saya juga mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ingin menyampaikan juga Ustaz, kita di sini di IMSA, punya IMSA Care Ustaz. Kita menggalang dana juga. Iswaf kita kemarin membantu juga korban COVID di kalangan komunitas di Indonesia sangat membutuhkan bantuan, terutama di New York kemarin juga di kota-kota yang epicenter yang banyak pandemi itu, kita turut membantu mereka. Dan kita encourage ikhwah fillah semua peserta turut membantu kami di IMSA Care. Kita tengah menggalang dana juga siswa zakat infak sedekah di Ramadan ini insyaallah. Bisa kunjungi ini juga website kita imsacare.us, ramadanimsacare.us. Insyaallah di sana juga ada link-link yang bisa digunakan untuk donasi kepada sesuai dengan apa yang Anda ingin donasikan, zakat, infak, atau sedekah. Juga kita ada juga link ke bantuan COVID ini. Saudara-saudara kita yang kena dampaknya. Banyak juga yang terkena dampaknya, Ustaz, di sini yang sangat membutuhkan. Jazakallah khair, Ustaz, atas infaknya juga. Ini sangat membantu sekali. Nanti kita akan singkap lagi, Ustaz, bagaimana insyaallah ini sangat membantu Ustaz, kita sangat membutuhkan tausiah juga di sini, terutama di negara mayoritas non-muslim di sini. Kita sangat aktif di Ramadan ini dengan program-program pengajian-pengajian IMSA dan juga organisasi muslim lainnya. Sangat aktif karena banyak orang membutuhkan, mereka tidak bisa ke masjid, jadi kita menggunakan online program, kita saling sharing dengan Ustaz-Ustaz juga. Insyaallah Ustaz, nanti kita schedule, mungkin kalau Ustaz ada waktu lagi kita bisa singkap tausiah-tausiah di saat mendatang. Juga ini saya ada amanah dari pengurus IMSA untuk para peserta, mungkin bisa visit sosial media kita juga di Facebook IMSA, Indonesian Muslim Society in America, atau di YouTube atau Facebook ya, ada radio IMSA. Di sini kita punya radio Ustaz, jadi bisa kita berusaha 24 hours ada program-program di radio tersebut. Ini menjangkau juga di ke Indonesia juga. Dan juga kita kepada saudara-saudara kita yang tadi bertanya, saya mohon maaf tidak bisa mengcover semuanya. Mungkin saya bisa rekomendasi datang ke website Ustadz Ahdi Hidayat official, Ustadz Ahdi Hidayat official di YouTube. Saya lihat banyak video-video Ustadz yang insya Allah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan antum semua. Untuk selanjutnya mungkin kami mohon doanya Ustadz, di sini juga hampir maghrib, dikit lagi maghrib juga Ustadz, insya Allah mudah-mudahan mustajab. Doa untuk kami semua Ustadz, di sini kita membutuhkan doa dari kuas semua. Kita saling mendoakan insya Allah. Baik, jazakumullah khair untuk semuanya yang berpartisipasi dalam ta'lim kita pada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang dijanjikan kepada kita semua melalui lisan hamba-Nya yang paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga Allah berkenan mengabulkan apa yang akan kita mohonkan seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satun la turaddu da'watuhum", tiga golongan yang sulit ditolak doanya dan Allah akan cepat mengabulkan, yaitu al-imamul adil, imam yang adil, as-sha'imu hatta yuftira, orang yang puasa sampai dia berbuka dan menjelang buka. Kemudian yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Ada banyak kondisi yang tengah kita hadapi saat ini. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tundukkan hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan permohonan ini segala hal yang sulit menjadi lebih ringan dan segala yang ingin kita capai sepanjang itu baik untuk dunia akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Duhai Allah, kami menyadari kami manusia yang banyak berbuat salah, zalim, berbuat khilaf. Maka kami mohon ya Allah, jangan biarkan ada satupun di antara kami yang hidup sampai saat ini, ya Allah, yang penuh dengan lumuran dosa, kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya sebelum ia wafat, ya Rabbal Alamin. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami saat ini, khusus yang terhubung dengan kami, merasakan kegelisahan dalam jiwanya, maka sebelum kami akhiri pertemuan ini, mohon tenangkan keadaan jiwa-jiwanya. Allahumma wala dainan illa qadaitah. Jika ada di antara kami yang terlilit oleh utang piutang, mohon limpahkan rezeki kepada kami untuk melunasi utang-utang kami, ya Allah. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang diuji dengan penyakit seberat apapun, mohon sembuhkan, ya Allah. Wala asran illa yassartah. Jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan, ya Allah, sulit di rumah tangga, sulit di pekerjaan, sulit karena situasi sosial, maka mohon ya Allah dengan rahmatmu ya Allah, dengan rahmatmu dan kemuliaan Ramadan ini, mohon ringankan dan hilangkan segala kesulitan yang tengah kami hadapi, sabarkan jiwa kami dalam menghadapi ujian yang tengah ujikan kepada kami. Allahumma barik lana fi hadha Ramadan ya arhamar rahimin. Ya Allah, limpahkan keberkahan, nilai-nilai kebaikan pada kami di Ramadan saat ini. Alif bainana ya Allah. Ya Allah, satukan jiwa-jiwa kami dalam kebaikan. Ati anfusana taqwaha wa zakki anta khair man zakkaha. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anugerahkan pada jiwa kami nilai-nilai takwa. Nilai-nilai takwa ya Allah, bersihkan jiwa kami dari penyakit-penyakit kotor. Jadikan ya Allah ujian yang tengah kami hadapi saat ini sebagai langkah persaudaraan di antara kami yang menyatukan cinta di antara kami. Allahumma 'allimna ma jahilna. Ya Allah, anugerahkan pada kami pengetahuan yang mengentaskan ketidaktahuan kami. Allahumma alhaqna bis-salihin wa alladziina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, dekatkan kami dengan orang-orang baik, tukan kami dengan orang-orang baik, dan wafatkan kami dalam keadaan baik, dan tempatkan kami di tempat yang terbaik bersama orang-orang baik, bersama para nabi, para rasul, orang-orang jujur, orang-orang soleh, orang-orang yang Kau nilai baik dalam pandangan-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma idza kana hadzal yawm ya Allah min intilaqi ayyamina faj'al baqiyata ayyamina ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, jika hari ini adalah hari pertama kami akan mengawali perubahan dalam hidup kami, maka jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada sebelumnya. Wa idza kana hadzal yawm ya Allah min akhiri hayatina faj'al akhir hayatina husnul khatimah. Dan kami mohon ya Rabb, jika memang hari ini adalah hari terakhir kami hidup dan hari ini kami mesti kembali kepada-Mu, maka mohon jadikan akhir kehidupan kami sebagai husnul khatimah. Husnul khatimah. Khafif lisanana linaqula kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya Allah, ringankan lisan kami untuk berucap kalimat tauhid la ilaha illallah dalam wafat kami, dalam sakarat kami. Allahumma ya Allah, wajib kalimatana biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Dan mohon tampakkan jawabanmu dalam sakarat kami ya Allah dengan kalimatmu yang indah, hei jiwa-jiwa yang tenang. Cepat pulang kepada Rabbmu. Kau ridha dengan amalmu, Engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Masuk dalam golongan hambaku yang saleh. Masuk ke dalam surga yang telah Aku siapkan untukmu. Allahumma ja'alil amwata minal muslimina syuhada. Ya Allah, jika ada di antara hamba-hambamu ya Allah, di Ramadan ini, ataupun yang terkena COVID-19 ya Allah, yang telah kembali kepada-Mu, jadikan orang-orang wafat itu sebagai syuhada. Wajalil ahyaha sabirin. Dan jadikan orang-orang yang masih hidup sampai saat ini sebagai orang-orang yang sabar menerima ujian dari-Mu ya Allah, sehingga dapat mengambil hikmah kebaikan yang telah Engkau tetapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan segala kemuliaan di dunia ini mampu kami dapatkan, dan kebaikan di akhirat yang mampu kami raih, dan jauhkan kami dari segala keburukan dan murka yang tidak Engkau sukai. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira demikian Mas Ridha yang bisa saya sampaikan, dan teman-teman semua, sekali lagi saya menyayangi Anda semua karena Allah Subhanahu wa taala. Salam ta'zim saya kepada ustaz-ustaz, ulama-ulama yang lebih baik daripada saya, baik dari Indonesia yang ada di luar juga, yang ada di Amerika. Semoga Allah menjaga teman-teman, mengikhlaskan dakwah Anda semua, dan salam saya untuk teman-teman semua yang belum bergabung dengan kita saat ini. Semoga Anda semua disehatkan oleh Allah, diberi petunjuk untuk senantiasa memperbaiki diri, dipersaudarakan dalam kebaikan, dan dijauhkan dari sifat-sifat keburukan yang tidak ada nilai-nilai baik si Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, dan terakhir saya tegaskan komitmen kembali, jika ada teman-teman yang datang ke Indonesia, mohon segera disampaikan infonya kepada kami supaya kami bisa menepati apa yang telah kami siapkan, setidaknya bisa dibawa sebelum kembali ke Amerika. Kemudian untuk komitmen yang kedua tadi kami sampaikan, insyaallah kami ingin menjadi contoh dari apa yang tadi disampaikan, kita ikut berinfak ya, insyaallah kita siapkan 100 juta rupiah nanti kami transferkan, mohon disampaikan kepada Ustaz Firdaus nanti supaya bisa kami follow up. Saya kira itu, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.